Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ikhwani fi din azakumullah wa iyakum jami'an. Para peserta kajian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang senantiasa tercurahkan kepada kita semua sehingga berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga kenikmatan darinya pagi hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Al-Huda Kumpul Rejo untuk sama-sama menyimak kajian bersama beliau Al-Ustadz Dr. Erwan di Tarmizi LCMA Hafizahullahu taala. Dan tak lupa juga marilah salawat serta salam kita sanjung agungkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian pada kesempatan pagi hari ini, ada beberapa tata tertib yang hendak kami sampaikan di awal. Yang pertama ialah hendaknya kita meluruskan niat untuk menuntut ilmu syar'i bukan dikarenakan hal-hal yang lainnya melainkan karena Allah Subhanahu wa taala semata, karena niat-niat yang lain itu dapat mengurangi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, peserta kajian wajib menjaga adab-adab di dalam bermajelis ilmu. Dan yang ketiga, peserta dimohon untuk menonaktifkan handphonenya atau mensilentkan handphonenya dan senantiasa menjaga ketertiban dan tenang selama kajian diberlangsungkan. Yang keempat, peserta tidak diperkenankan untuk merekam kajian selama kajian berlangsung, baik itu merekam dengan video ataupun dengan audio. Dan sekiranya jamaah sekalian menginginkan hasil rekaman, silakan dapat menghubungi panitia di bagian media. Dan bagi ikhwan yang sudah hadir, diharapkan untuk lebih merapat lagi ke sumber suara, karena insya Allah masih banyak jamaah yang lain, saudara-saudara kita yang akan hadir. Dan untuk akhwat dan ummahat yang membawa anak, disarankan untuk bisa menjaga ketenangannya. Dan bagi peserta kajian atau jamaah sekalian yang hendak bertanya, diharapkan sudah menuliskan pertanyaannya di kertas yang sudah disediakan oleh panitia dan dimohonkan pertanyaannya sesuai dengan tema pada kesempatan pagi hari ini, di mana tema yang akan dibahas oleh beliau pada pagi hari ini di Masjid Al-Huda ini adalah halal haram dunia pendidikan. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diprioritaskan oleh panitia adalah pertanyaan seputar tema yang dibahas pada pagi hari ini. Lalu ketika jamaah sudah menuliskan pertanyaan ataupun tema-tema pertanyaan akan ditanyakan, nanti penanya yang pertanyaannya di ACC atau diterima panitia, nama penanya akan kami panggil, lalu silahkan menuju stand mic yang sudah disediakan oleh panitia. Di bagian ikhwan ada dua stand mic di dalam masjid dan juga di serambi masjid. Dan untuk yang akhwat juga sudah disediakan stand mic di sana, sehingga nanti lima penanya di sesi tanya jawab yang namanya kami panggil segera menuju stand mic yang telah disediakan. Lalu kemudian kami persilahkan untuk bertanya kepada Ustadz Erwan di Tarmizi Hafizahullahu Ta'ala. Karena sesi tanya jawab yang kita kehendaki adalah adanya feedback atau timbal balik antara ustadz dengan penanya agar tidak ada miss di dalam pertanyaan yang telah diberikan. Sehingga tujuan kertas yang diberikan di awal itu adalah untuk mensortir siapa saja penanya yang diberikan kesempatan untuk bertanya kepada Ustadz Erwandi Hafizahullah Ta'ala. Jadi bagi yang belum mendapatkan kertas, silahkan bisa mengambil kertas untuk bertanya di beberapa panitia yang sudah tersebar di beberapa titik masjid. Lalu kemudian kami harapkan nantinya setelah kajian selesai, para jamaah sekalian tidak meninggalkan majelis sebelum kajian benar-benar ditutup. Dan senantiasa juga diharapkan untuk menjaga kebersihan masjid serta lingkungan. Dan kami ingatkan bahwa saat menulis kertas, menulis pertanyaan di kertas, di kertas tersebut dituliskan nama, asal, dan tema pertanyaannya. Dan kertas tersebut setelah ditulis diharap dikembalikan kepada panitia agar segera disortir, karena pertanyaan tersebut yang lolos disortir oleh panitia, nama penanyanya akan kami panggil untuk bisa bertanya di sesi tanya jawab. Insyaallah bisa difahami ya. Insyaallah bisa difahami oleh kita semua. Silakan yang sudah menyiapkan pertanyaan dituliskan di kertas dan meminta kertas tersebut kepada panitia. Dan yang diprioritaskan dan yang akan dipilih adalah pertanyaan yang sesuai dengan tema. Dan tata tertib ini akan berlaku di kajian pagi hari ini ataupun malam hari nanti di Masjid Kampus UGM dengan tema Riba Membunuhmu, dan juga besok hari di Masjid Suciati Saliman yang temanya adalah halal haram bisnis online. Oleh karena itu, semoga kita bisa mengindahkan tata tertib yang telah dibuat oleh panitia, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga ilmu yang kita dapatkan senantiasa menambah keimanan, kecintaan, dan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, adapun rundown acara ataupun runtutan acara pada kesempatan hari ini adalah yang pertama pembukaan, dan telah kita buka sama-sama acara pengajian hari ini. Lalu nanti dilanjutkan dengan sesi materi oleh Ustadz Erwandi Tarmizi Hafizhahullah Ta'ala. Kurang lebih materi ini akan berlangsung dengan durasi 60 menit, 1 jam lamanya. Setelah itu kita akan jeda sekitar 10 menit. Baru setelahnya akan diadakan sesi tanya jawab yang mekanismenya dan aturan teknisnya sudah kita sampaikan sebelumnya. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, tidak berlama-lama lagi, nanti segera saja kita akan simak kajian bersama beliau, Ustaz Dr. Erwandi. Dan kepada beliau mungkin kami persilahkan untuk bisa duduk. Dan sembari menunggu beliau duduk, akan kami sampaikan CV beliau terlebih dahulu. Beliau adalah ustadz yang masyhur di kalangan kita, lahir di Pekanbaru tanggal 30 September tahun 1974. Dan kesibukan beliau saat ini, beliau adalah pemateri fikih kontemporer di Radio Roja dan Roja TV. Beliau juga sekarang menjabat sebagai komisaris di Erwandi Tarmizi and Associates, dewan tetap di program Magister Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkiyah Bogor. Beliau juga dosen tamu di program Magister Perbankan Syariah Universitas Ibnu Khaldun Bogor, dan juga di Magister Manajemen Bisnis Syariah IPB, serta dosen tamu di program Magister Pemikiran Islam Konsentrasi Usul dan Fikih Kelas Internasional Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan itulah sedikit CV dari Ustadz Erwandi Tarmizi Hafizhahullah Ta'ala, yang merupakan juga penulis buku terkenal Harta Haram Muamalat Kontemporer yang mungkin hampir setiap kita sudah memilikinya. Dan insyaallah kali ini kita akan membahas seputar halal haram dunia pendidikan. Dan kami persilahkan kepada Ustadz untuk bisa menempati tempat duduk yang telah disediakan oleh panitia, dan kami harap jamaah sekalian bisa benar-benar menyimak faedah-faedah yang disampaikan oleh beliau hafizahullahu ta'ala. Kepada beliau Al-Ustaz Erwandi Tarmizi hafizahullahu ta'ala, kami persilahkan. Falitafaddal mashkura. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yallah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik wa an'im ala hadhan nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, tema kita tentang halal haram apa? Pendidikan. Dunia pendidikan. Pada dasarnya Allah Azza wa Jal telah menghalalkan jual beli. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama al-riba. Allah telah menghalalkan jual beli, dan sebaliknya Allah telah mengharamkan riba. Maksud dari ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwasanya hukum asal muamalat itu adalah ibahah dan sihah, mubah dan sah. Bukan berarti setiap kita mendapatkan sebuah transaksi langsung kita katakan ini transaksi sah dan halal, mubah dan sah. Bukan. Akan tetapi hendaklah seorang yang alim, yang diberikan oleh Allah ilmu, dia mempelajari transaksi tadi. Bila tidak ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah dalam transaksi tersebut, barulah kemudian dia mengatakan wa ahallallahu al-bai'a. Allah telah menghalalkan jual beli. Kalau dibalik, berarti sudah tidak ada lagi yang haram sudah. Asal setiap transaksi halal. Ini transaksi Allah menghalalkan jual beli halal. Ya sudah tidak lagi yang haram. Allah tidak memutlakkan jual beli halal, tapi ditakid dan digabung oleh Allah wa harraman riba. Dan Allah telah mengharamkan riba. Maka bila dalam akad transaksi tadi ada riba dan hal-hal lain yang menyebabkan dia diharamkan, maka hukum asalnya adalah haram, keluar dari hukum asal halalnya. Lebih realnya kita lihat apa yang terjadi di masyarakat sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Terjadi di antara suami dan istri akad jual beli. Zaid bin Mas'ud dengan istrinya Zainab. Suami istri ini berjual beli. Dua-duanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid radhiyallahu taala an membeli budak dari istrinya dengan cara tidak tunai seharga 800 dinar. Paham? Tidak tunai 800 dinar. Kemudian tak berapa saat setelah itu Zaid menjual kembali budak itu kepada istrinya tunai dengan seharga 600 dinar. Jelas ini? Istrinya merasa ada sesuatu yang tidak pas. Rasa tidak tenang jiwanya. Dan beginilah yang dosa itu. Mahaka fi qalbika fa in aftaka an-nas wa aftauk. dosa adalah sesuatu yang mengganjal dalam jiwamu, sekalipun orang menfatwakan, sekalipun manusia berfatwa itu adalah halal. Maka Allah menciptakan di dalam kalbu kita, subhanallah, ya, ada indikator ketika kita berbuat dosa, tidak nyaman kalbu kita. Maka istrinya mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ya, dan menanyakan apa yang terjadi antara dia dengan suaminya, bahwasanya dia menjual kepada suaminya seorang budak dengan harga 800 dinar tempo. Kemudian dia membeli kembali dari suaminya tunai dengan harga 600 dinar. Dengar penuturan Zainab, Aisyah radhiyallahu anha tanpa berpikir panjang langsung memberikan hukum. Taufik dari Allah Azza wa Jalla. Tanpa berpikir panjang, langsung dia mengatakan, bi'sa ma bi'ti wa bi'sa ma ishtaraiti. Penjualanmu sangat buruk, pembelianmu sangat buruk. Wa akhbiri Zaidan, dan beritahu suamimu Zaid, annahu qad abtala jihadahu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illam yatub. Perbuatannya ini menghapuskan semua pahalanya perang bersama Rasulullah kalau dia tidak bertaubat. Berarti sekarang apa yang dilakukan oleh suami istri ini? Mereka sahabat Nabi juga, ya. Dan qaul sahabi hujjah, dalil. Menurut mereka enggak ada masalah, kan jual beli. Memang jual beli tidak tunai lebih mahal daripada yang tunai. Akan tetapi Aisyah melihat dan meyakini bahwa ini di sini ada pengelabuan riba. Karena hakikatnya sadar tidak sadar, enggak mungkin Zaid dan istrinya sengaja melakukan pengelabuan riba. Tapi ini terjadi mungkin di luar kealfaan mereka, namanya manusia. Tapi Allah memudahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin untuk mencerna akad yang sesungguhnya terjadi. Di mana yang terjadi sesungguhnya, suaminya menerima uang tunai berapa sekarang? 600. Nanti dibayarnya berapa? 800. Budak objek jual beli tadi kembali ke siapa? Istri. Kepada pemilik awal. Berarti terima uang 600 tunai, dibayar 800 tidak tunai, apa namanya? Riba. Kalau dikatakan kan jual beli, jual belinya semua karena barang kembali ke pemilik asal, maka tidak bisa kita katakan setiap bertemu sebuah muamalat langsung dikatakan halal. Ya. Mereka berdua melakukan ini karena atas dasar mereka tahu bahwa Allah menghalalkan jual beli. Tetapi mereka alfa atau khilaf akan apa sesungguhnya yang terjadi, dan Aisyah bisa menganalisa dan menemukan penyebab sesungguhnya yang terjadi. Ya. Maka pernyataan bahwasanya setiap muamalat adalah mubah dan sah dan halal itu bukan gampang. Kalau di zaman sekarang muncul sebuah transaksi baru, ya, langsung tanpa dipelajari dengan secara yang mendalam langsung mengatakan halal karena hukum asal muamalat halal, tidak cukup. Tapi setelah dia mengadakan kajian yang panjang, ditinjau dari seluruh sisi, dan tidak ada satupun penyebab yang menjadikan dia untuk menjadi haram, barulah dia akan mengatakan ini adalah akad yang halal. Bisa kita cari dan tahu tentang akad-akad kontemporer dalam masalah muamalat itu dikaji di lembaga-lembaga penelitian internasional bidang fikih bukan sekali dua kali. Seperti leasing, ya, apalagi tentang asuransi. Berkali-kali dikaji fikih secara internasional oleh para ulama dunia, ya, kemudian baru kemudian keluar keputusan akhirnya menjadi boleh atau tidak. Kalau kemudian bisa diperbaiki, mereka mengatakan boleh dengan syarat ini dibuang, ini dibuang, ini dibuang, atau ini dirubah menjadi seperti ini. Kalau tidak ditemukan solusi, otomatis dikatakan tidak halal sama sekali. Ya. Begini ikhwani fillah. Dan untuk sampai kepada tahap bisa mencerna dan bisa menganalisa dan memberikan kesimpulan akhir ini boleh atau tidak, itu juga bukan sembarang orang. Pertama yang dia butuhkan adalah ilmu-ilmu syar'i, dasar-dasar ilmu syar'i dalam bidang ilmu syariat Islam. Yang lebih dari itu adalah taufik dari Allah Azza wa Jal. Ya. Berapa banyak terkadang para ustaz terburu-buru sehingga kebenaran terkadang jauh darinya. Baik dia mengklaim boleh atau tidaknya sebuah transaksi tadi. Dan kasus per kasus tidak bisa digeneralisir dengan menunggu fatwa internasional. Karena yang terjadi di internasional mungkin diterapkan di negara kita dengan sedikit ada perbedaan. Bila sedikit ada perbedaan, hukumnya mungkin akan berbeda. Maka membawa sebuah kasus yang ada di negeri ke para ulama di negeri yang lain, terkadang hasilnya juga tidak terlalu seperti yang diinginkan dalam syariat kita. Oleh karena itu, ya, para ulama ketika di setiap masa tidak memusatkan sebuah fatwa itu kepada seorang sahabat. Di masa Abu Bakar, setelah Rasulullah SAW wafat, banyak kibar ulama, banyak kibar sahabat, ulama sahabat. Tapi apakah semua fatwa bertumpu kepada Abu Bakar sendiri? Tidak. Di Madinah banyak para ulama, tapi dikenal di sana ada fuqaha sab'ah. Apakah bertumpu kepada mereka semua fatwa? Tidak. Kalau bertumpu kepada mereka, akan susah orang untuk mengamalkan syariat agama Allah. Kasus terjadi di Khurasan. Jarak antara Khurasan dengan Madinah butuh perjalanan pergi 2 bulan, pulang 2 bulan. Sedangkan kasus terjadi dalam waktu 3 hari lagi. Bagaimana caranya? Maka dibutuhkanlah dalam hal ini para ulama, para tulabul ilm yang muwaffaq, yang meminta kepada Allah dan selalu berharap kepada Allah agar dimudahkan membantu umat, memberi jawaban kepada mereka. Ya, saya kira cukup ini tentang masalah halal haram akad dunia pendidikan. Ya. Perlu kajian setiap akad, itu intinya. Kalau secara umum hukum asalnya Anda katakan halal, ya halal, tapi di satu tempat beda dengan tempat yang lain. Maka alhamdulillah saya dengan teman-teman di ETA Erwan Litermizi and Associate for Syariah Consulting di Cibubur di kota wisata itu ada beberapa lembaga pendidikan yang minta dibuatkan akad-akad sesuai syariat, mulai dari awal, mulai dari pendaftaran sampai kemudian uang masuk, sampai kemudian uang bulanan, hak dan kewajiban dari sebab pihak apa, akad sekolah dengan guru apa, akad sekolah dengan orang tua apa, satu persatu. Ya mungkin kita jelaskan semuanya, mungkin terlalu panjang dan terlalu, mungkin tidak semua Anda juga membutuhkan itu. Ya, paling yang dibutuhkan adalah pihak sekolah, yang membutuhkannya adalah pihak sekolah. Wallahu a'lam. Jazakallah khair pada Ustaz Erwandi Tarmizi hafizallahu taala yang sudah menyampaikan materi di sesi yang pertama ini. Insyaallah kita berarti akan memperbanyak waktu di sesi tanya jawab, karena ini banyak juga Ustaz yang hadir dari perwakilan-perwakilan sekolah. Jadi memang sudah menyiapkan pertanyaan untuk ditanyakan kepada Ustaz pagi hari ini. Dan kita ucapkan juga jazakumullah khair kepada peserta kajian dan juga para perwakilan dari sekolah-sekolah ataupun pesantren yang ada yang sudah berkenan hadir di kajian hari ini. Dan semoga apa yang ditanyakan mendapatkan jawaban dan juga solusi dari Ustaz Erwandi hafizahullah ta'ala. Dan akan kami panggilkan setelah ini nama-nama penanya, dan kami panggil 5 penanya terlebih dahulu untuk yang ikhwan. Kemudian setelahnya jika pertanyaan akhwat sudah masuk, 5 akhwat akan kami panggil. Lalu setelahnya kita ke ikhwan lagi untuk 5 penanya. Dan kami panggil 5 penanya pertama untuk bisa langsung mendekat dan bergantian nanti bertanya. Yang pertama, Eko Haryono. Ustadz Eko Haryono, silahkan mendekat ke stand mic. Kemudian yang kedua, tadi Ustadz Eko Haryono dari Boyolali. Lalu yang kedua ada Abu Faiz dari Sleman. Yang ketiga ada Bapak Surya dari Padang. Lalu Mufti dari Wonogiri. Dan yang kelima ada Muhammad Maliki dari Padang. Banyak yang dari Padang ya, Masya Allah. Ustaz juga dari Padang Ustaz ya, Masya Allah. Ketemunya di Jogja berarti Ustaz ya. Alhamdulillah. Silahkan mungkin sembari Ustaz Erwandi jeda sejenak, istirahat sejenak, 5 penanya ke stand mic untuk bisa bertanya. Ustaz Eko Haryono, sebentar, nanti kami berikan waktu untuk bertanya. Sedang dipersiapkan soundnya terlebih dahulu. Kemudian sebelum Ustadz Eko Haryono dari Ikhwan bertanya, 3 penanya putri bersiap-siap. Ada Purindita yang dari Akhwat, nanti bertanya setelah sesi Ikhwan, tapi siap-siap terlebih dahulu untuk ke stand mic. Purindita, Chandra Fionella, dan Ibu Rizka. Taib, 3 nama Akhwat harap bersiap-siap nanti setelah 5 penanya di sesi Ikhwan sudah tuntas semua. Baik, langsung saja kepada Ustadz Eko Haryono. Kami persilakan untuk bertanya kepada Ustadz Erwandi hafizallahu taala. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Erwandi, kita alhamdulillah di Boyolali ngelola sekolah. Jadi kita ada yayasan. Kemudian sekolah kita kebetulan beli tanah dan qadarullah kita statusnya dihutangi sama pemiliknya. Kemudian kemarin ada donatur yang pengen ikut wakaf, tapi dari dana zakat. Itu kira-kira diperkenankan enggak, Ustaz? Bismillah. Ulangi coba. Oh iya. Mohon diulangi, Ustaz. Iya. Kita dari Boyolali, Ustaz. Kita ada yayasan yang mengelola sekolah Islam. kemudian kita melakukan pembebasan tanah yang tanah itu dihutangi sama pemiliknya. Kemudian ada beli dengan tidak tunai. Bukan tunai, Ustaz. Beli dengan tidak tunai. Tidak tunai ya. Terus kemudian ada ikhwah yang ingin menyalurkan zakatnya itu untuk membayar tanah itu, Ustaz. Kira-kira diperkenankan untuk bayar hutang tadi? Iya. Wallah ta'ala masuk dia bagian asnaf yang 8. Oh gitu, Ustaz. Iya, tadi. Iya. Jazakallah khair, Ustaz. Allah barik fiik. Jazakallah khair Ustaz Irwandi. Dan ada pertanyaan lagi mungkin Bapak Eko Herana, sudah cukup? Sudah cukup. Jazakallah khair. Kemudian penanya berikutnya Abu Faiz dari Sleman. Ya, silahkan ke stand mic yang terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya singkat. Bagaimana hukum uang gedung? Uang gedung. Uang gedung. Padahal sekolah juga membuka uang gedung, donasi uang gedung atau pembangunan. Uang pembangunan. Ya. Oh, ya. Ini sempat ramai masalah uang gedung tadi. Wallah ta'ala alam, bentuk uang gedung yang diterapkan di sekolah Anda bagaimana? Setiap siswa wajib bayar uang gedung? Iya, kecuali yang tidak mampu. Kecuali yang tidak mampu bayar uang gedung gratis. Iya, tapi ada syarat-syarat. Ada syarat-syarat. Ini uang gedung dibuatkan untuk gedung atau apa? Iya. Berarti tidak ada gedung baru, sebelumnya? Gedung baru. Sudah ada gedung, terus mau bikin lagi gitu. Berarti orang tua ini memiliki sekian persen dari gedung tadi? Kurang tahu. Yang saya tahu itu, pokoknya dari sekolahan itu ada uang gedung untuk... Dia bayar uang gedung berapa per orang tua? Mamanya 10 juta. 4 juta gitu. 4 juta. Berarti dia punya saham se-4 juta itu di gedung itu atau bagaimana? Ya, harusnya gitu. Ya, harusnya gitu. Ketika anaknya selesai, itu bisa dijual sahamnya itu. Kurang tahu, Ustaz. Maka itu yang penting. Akadnya apa? Ya, kalau akadnya memang jual beli gedung, saham untuk pembuatan gedung, berarti ketika dia tamat sahamnya boleh dijualnya. Dari wali murid enggak tahu dari itu. Ya itu tinggal dijelaskan. Kalau umpamanya pihak sekolah tidak ingin orang tua punya saham di sana, ya, maka tinggal minta akadnya adalah hibah. Tapi hibah boleh dipaksa. Ya. Ini masalah juga. Hibah boleh dipaksa. Kemudian terkadang gedungnya pun masih gedung lama yang dipakai anak baru tadi. Iya benar. Padahal dia sudah bayar uang gedung milik dia. Berarti selama sampai dia tamat, dia tidak bayar lagi uang gedung. Atau setiap daftar ulang bayar lagi uang gedung? Saya ada daftar ulang, tapi alokasinya kurang tahu. Belum tahu. Baik. Ya. Kemudian wallahu ta'ala a'lam, sering masalah dengan uang gedung tadi yang terjadi, biaya pendidikan masuk sekolah itu tinggi sekali. Untuk status strata SD, SMP, SMU. Saya sering bandingkan. Saya enggak tahu di berapa pesantren. Jelas saya yang masukin anak pesantren, ayah saya dua di pesantren, masing-masing pilihan uang gedungnya itu 20, 15, 12. Minimal 12 juta. Kalau dua anak sudah 24 juta. Belum lagi uang lain-lainnya. Kalau saya ngajar di beberapa program magister ekonomi syariah, itu ada yang satu program dari masuk sampai selesai nggak nambah-nambah lagi, nggak ada uang gedung, nggak ada uang segala macam, terima beres dapat ijazah magister ekonomi syariah, ada yang 23 juta. Ada yang 45 juta. Paling tinggi cuma 45 juta. Ada yang 35 juta. Ya. Miris kan ya, orang dapat magister bayar 23 juta. Ini dapat SMA, SMP bayar 25 juta juga. Dan masih ada tambahan lainnya. Kalau di program magister itu satu program. Tidak ada lagi uang tesis, tidak ada lagi uang apa namanya? Uang bimbingan tesis, uang ujian tesis, tidak ada lagi. Uang apa? Uang kuliah tidak ada lagi. Udah cukup itu saja, tidak ada uang gedung juga. Hukumnya gimana, Pak? Sebentar dulu, saya curhat dulu ke Anto. Lalu sesungguhnya apa yang terjadi sesungguhnya? Bagaimana pihak sekolah mengelola keuangan sehingga begitu mahal? Sangat apa artinya? Jumpang. Ini dapat S2 bayaran setengah dari dapat SD. Padahal SD pendidikannya bisa dilakukan dengan homeschooling sebetulnya tanpa berbayar. Ada paket A, paket B, paket C. S2 bisa homeschooling. Ada sekarang S2 homeschooling. Setelah saya enggak ada homeschooling. Tapi kenapa biasa mereka meminimalkan biaya pendidikan? Dan saya yakin honor para dosen yang mengajar S2 lebih besar daripada honor para guru yang mengajar SD, SMP, SMA. Ya atau tidak? Tapi kenapa bisa itu terjadi? Ya. Dia memang pada dasarnya sekolah itu mahal. Pada dasarnya. Tetapi kalau bisa meminimalkan, kenapa tidak? Ya. Bukan berarti sekolah yang favorit, sekolah yang bagus, pesantren yang bagus, uang sekolahnya tinggi. Enggak juga. Saya dulu pesantren, orang tua saya ingat bisa ngutang uang bulanan. 10 ribu bayar bulanannya, bisa ngutang lagi itu. Ya, tapi bisa juga saya dokter. Enggak mesti harus pesantren yang luar biasa mahalnya, atau uang masuk, uang gedungnya yang mahal, ada yang 40 juta, ada yang 60 juta, itu di luar uang bulanan. Itu baru uang gedungnya saja. 60 juta itu sudah dapat di S2 dia sebetulnya. Maka wallah ta'ala alam, perlu pihak sekolah untuk kembali berpikir ulang. Dan selain itu mereka tetap masih meminta wakaf, infak, sedekah dari para wali murid. Maka sesungguhnya apa yang terjadi? Harusnya diaudit sekolah-sekolah tersebut. Terus selesai? Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya? Kalau sudah lulus audit, nggak apa-apa Anda meminta uang gedung segala macam. Tapi dari awal jelas, ya. Jelas ini uang untuk apa dan real. Kalau yang membangun gedung berarti tidak ada. Umpamanya gedung tidak ada, orang-orang uang gedung Anda terima langsung jadi gedungnya. Tentu kan tidak. Berarti akan Anda sewa rumah-rumah masyarakat. Tinggal Anda nyatakan sewa rumah berapa per rumah sewanya. Sewa gedung berapa? Ya sewa. Baik, cukup. Bagaimana Bapak Is? Wajib dibayar enggak? Kalau bukan wajib dibayar atau tidaknya oleh orang tua. Kalau dia tidak bayar, anaknya enggak sekolah. Padahal dia ingin anaknya sekolah yang sunnah. Tapi sekolah sunnah itu mahal. Ya. Dan terkadang miris kalau mendengar laporan pribadi para ustadznya. Uang sekolah mahal, tapi saya kok susah aja hidup saya ya. Makanya saya katakan tadi, perlu mungkin diaudit. Kemana itu uang yang mahal tadi? Allah barik syekh. Ya, jazakallah khair Abu Faiz dan juga Ustaz Erwandi. Penanya berikutnya sudah siap? Bapak Surya. Diwakilkan? Pak Suryanya kemana? Oh, fadal. Fadal. Coba dicek dulu mic-nya. Hidup ya. Agak dekat sedikit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, afwan Ustadz, saya mewakili teman saya. Ini Ana mau bertanya terkait masalah uang kuliah tunggal di kalangan universitas. Uang kuliah tunggal. Bukan. Nah, uang kuliah tunggal ini adalah biaya untuk masuk universitas sejumlah nominal yang ditentukan oleh universitas tanpa kita mengetahui berapa rinciannya. Itu bagaimana Ustaz? Uang kuliah tunggal masuk universitas. Jadi misalnya biaya SKS, biaya gedung, biaya praktikum dan selainnya itu dijadikan satu, dirapel menjadi satu, ditentukan nominalnya itu per semester bayar sekian. Nah, lebih, itu lebih baik seperti itu daripada transparan tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bagaimana? Ya lebih baik seperti itu. Lebih baik seperti itu. Umpamanya Anda sewa hotel, apakah ada rincian biaya pemeliharaan hotel, biaya apa kebersihan hotel, kemudian biaya penyusutan apa alas kasur selimut, biaya pembersihan segala, ada seperti itu? Tidak ada. Kan tidak. Lebih baik seperti itu daripada dirincikan kemudian tidak real. Biaya bersih ternyata enggak pernah bisa bersihin. Ya, makanya saya usulkan kepada teman-teman yang mengelola pendidikan, lebih baik seperti itu. Seperti yang sering saya sampaikan, dulu anak saya sekolah swasta di Saudi, di kota Riyadh, itu per semester satu bayaran sudah, tidak ada rincian-rincian lagi. Dan walaupun besar, di sana dia masukin mungkin uang penyusutan gedung, uang pembuatan gedung, segalanya silahkan. Ya, dan sebutkan angka yang jelas. Daripada transparan tapi tidak amanah. Karena uang gedung tadi ada terus padahal gedungnya enggak nambah-nambah. Ini uang gedung kemana? Atau terkadang pernah ada uang gedung kemudian setelah uang gedung terkumpul dapat bantuan dari kaum muslimin wakaf sekian miliar. Uang gedung juga tidak dikembalikan ke orang tua. Padahal sudah ada wakaf. Harusnya itu dikonversikan kepada orang tua. Yang mau dikembalikan, dikembalikan. Yang mau dikonversikan ke biaya tahunan, dikonversikan sehingga ya tidak menzalimi para wali murid. Naam, jazakallahu khairan. Allah barik fiik. Baik. Sebelum lanjut ke dua pertanyaan ikhwan, harap yang akhwat bersiap-siap. Atas nama Purindita asal Gamping, Chandra Fionella Gelagahsari, Rizka Pogung Dalangan, Umu Maryam Bekasi, dan Shiva Jogja, bisa mendekat ke stand mic untuk bersiap-siap karena di sesi pertama tinggal dua penanya ikhwan lagi. Dan pertanyaan berikutnya dari ikhwan atas nama Mufti dari Wonogiri. Fadhal. Bismillah. Terima kasih Ustaz. Sedikit apakah termasuk sogok praktek berkunjung ke kepala sekolah atau atasan ke ketika itu di luar sekolah, di luar jam kerja, misal seperti saat Idul Fitri gitu Ustaz. Apakah yang berkunjung siapa? Gimana Ustaz? Dari yang berkunjung itu biasanya guru yang guru berkunjung kepada kepala sekolah. Iya. Terus apakah dijamu oleh kepala sekolah atau mereka menjamu kepala sekolah? yang guru tersebut membawa sembako atau membawa sembako untuk kepala sekolah. Iya, apakah kepala sekolah tersebut boleh menerima itu, Ustaz? Tidak boleh. Kecuali pihak yayasan mengetahuinya. Kalau di sekolah negeri itu harusnya kan kepala sekolah yang mengundang guru-guru untuk makan di rumahnya gratis. Iya atau tidak? Iya. Bukan guru-guru yang membawa amplop untuk kepala sekolah hari lebaran itu. Guru-guru ini kan biasanya gajinya jauh di bawah kepala sekolah. Ya harusnya kepala sekolah yang seperti itu. Atau kalau kepala sekolah juga gajinya kecil, pihak yayasan yang melakukan seperti itu. Diundang para guru dan kepala sekolah ke sekolah untuk ahful mu'ayyadah. Saya ingat di Saudi ada seperti itu namanya. Bukan halal bihalal namanya, bukan haram biharam juga. Yang jelas hari pertama masuk kerja, dan itu biasanya dari dari tingkat kampus, kementerian, bahkan juga raja. Hari pertama masuk itu biasanya belajar setengah hari. Setelah itu rektor membuka kantornya untuk para dosen, para mahasiswa, silahkan. Dan rektor kampus menyediakan ada snack, ada gohwah, ada segala macam. Nasi enggak? Ya, roti ada. Hah? Seperti itu. Juga biasanya ada dulu saya dekat di rumah Syekh Saleh bin Ghanim Sadlan rahimahullah, beliau meninggal beberapa waktu yang lalu. Itu profesor kami, beliau mengajar saya fikih muamalat S2 dan S3. Itu setiap hari Jumat beliau yang mengumpulkan murid-muridnya dan jamaah masjid untuk makan di bedroom rumahnya. Rumah lantai bawahnya, di bedroomnya. Silahkan jamaah yang habis sholat Jumat makan di sana sepuasnya. Ya, tapi alhamdulillah beliau punya banyak usaha yang halal sehingga beliau menjamu jamaahnya, bukan jamaah yang menjamu beliau. Itu kalau seperti itu. Kalau di Indonesia mungkin subhanallah, jangan ceritalah. Baik. Sudah cukup, Mas Mufti. Ya, berikutnya pertanyaan terakhir di sesi 1 Ikhwan, Muhammad Maliki dari Padang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, afwan, Ustaz Muhammad Maliki, antum sengaja datang dari Padang? Kebetulan ana lagi beasiswa pendidik profesi pendidikan di sini. Masya Allah. Berarti antum dari Jogja. Iya. Dan kami diasramakan di sini. Hey, masya Allah. Begitu banyak pertanyaan yang ada di benak saya karena saya di bidang dunia pendidikan. Masya Allah. Dan tadi saya juga telah menuliskan 2 pertanyaan supaya ada kesempatan saya untuk berdiri di sini, peluangnya lebih besar. Dan pertanyaan saya yang pertama, Ustaz, karena sebelumnya saya pernah mengabdi di daerah Timur Tengah Selatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Timur di daerah tersebut sangkain Saudi tadi. Di daerah pedalaman Timur Tengah Selatan itu, dan alhamdulillah saya sendiri di sana yang muslim, dan budayanya di sana, Ustaz, kalau seorang anak melakukan kesalahan, guru atau guru-guru lain memukul anak itu adalah sesuatu hal yang biasa dan hal yang lumrah. Apalagi untuk menghukum anak dengan menyuapi anak dengan lombok ketika anak berkata kasar. Lombok itu apa? Cabai rawit. Saya pikir gempa. Dan itu yang pertama, Ustaz. Dan yang kedua, tentang penggunaan dana BOS, yang sebenarnya BOS ini adalah bantuan operasional sekolah yang digunakan untuk sekolah, akan tetapi karena di sekolah itu masih mempunyai fasilitas untuk operasional, maka dana yang ini digunakan kepada hal yang lainnya yang lebih membutuhkan. Dan itu udah masih banyak lagi sebenarnya Ustaz, cukup sebentar, itu aja. Yang akhir ini, apakah pemerintah yang menyalurkan dana BOS tadi membolehkan untuk hal yang lain selain operasional? Nah, itu adalah keputusan dari ya sekolah. Keputusan dari pihak sekolah. Aturan dari sebenarnya dari pemerintah kan hanya untuk operasional. Aturan Dinas membolehkan atau tidak? Tidak, Ustaz. Berarti mereka menerima hibah tapi tidak memenuhi persyaratan hibah tadi. Iya. Betul. Amanah atau tidak? Tidak. Jelas? Jelas. Harusnya kalau dana operasional sudah terpenuhi, tolak. Sehingga bisa digunakan oleh sekolah yang lain. Ya, karena keputusan di sekolah itu begini, apa salahnya kita gunakan dana ini kepada hal yang lain yang bisa membaguskan nama sekolah ini, Ustaz? Ya, ajukan dana membaguskan nama sekolah, bukan dana BOS. BOS itu operasional, bukan membaguskan. Kalau turun dana yang baru, dana bantuan membaguskan sekolah, baru halal. Intinya dalam masalah akad, fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima. Bila keduanya jujur dan menjelaskan hakikat yang terjadi dalam barang dan objeknya, mereka akan diberkahi. Ya, akan mendapatkan kebaikan pihak yang menyalurkan dan yang menerima. Tapi fa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Jika keduanya saling menyembunyikan dan saling berdusta, dicabut keberkahan tadi. Tujuan membaguskan sekolah tadi, malah sekolah tadi menjadi jelek. Karena mereka tidak jujur dan saling berdusta. Jelas? Jelas, Ustaz. Allah barik. Yang pertamanya, Ustaz. Pertama. Yang memasukkan cabai. Masukkan cabai ke mulut anak. Ya, tentu tentang seorang guru yang saya paling senang cabai diulek, digoreng, ya, campur nasi putih, masya Allah. Ini cabainya sudah diulek atau belum? Belum, masih mentah. Masya Allah. Kalau masih mentah, ini bagian dari penyiksaan. Ya, terkadang hukuman itu memang berupa penyiksaan. Kadang anak ditampar, bahkan lebih seperti ditonjok dan ditampar juga, itu merupakan hal yang biasa kalau anak melakukan kesalahan. Allahu Akbar. Ini anak yang dididik dengan kekerasan, biasanya anak seperti ini akan jadi pembohong. Ya. Maka mendidik anak jangan dengan kekerasan, karena anak akan lari dengan cara berbohong. Dan ini lebih parah lagi daripada anak jujur. Sebuah ketidakberadaban seorang guru. Ketika anak berbohong, anak itu merasa selamat dari sanksi gurunya, kejahatan gurunya. Ketika anak jujur, mendapat sanksi dan kejahatan gurunya. Kira-kira anak berpikir yang mana? Mending dibohongin gurunya. Berarti siapa yang mengajar anak berbohong? Para guru. Ya, harusnya mereka, tidak semua anak nakal itu adalah karena kejahatan mereka. Jangan dipandang sebagai sebuah kejahatan. Pandang dari sisi yang lain. Ada salah seorang dai bercerita tentang seorang anak kecil. Anak kecil, anak TK di Arab Saudi. Dia bercerita bapaknya baru beli mobil Lexus. Ya. Kemudian siang hari anak itu ambil pena spidol, ditulis di sana tulisan. Bapak dari belakang tentu mobil barunya belum lunas, lihat dicoret oleh anak tentu main gampar. anak sudah ditampar, kemudian dibacanya tulisan anak itu, "Uhibbuka ya baba." Aku mencintaimu ya bapakku. Tapi cara dia mengungkapkan rasa cintanya dengan seperti itu, salah anak atau tidak? Anak tidak salah, orang tuanya yang salah. Anak sudah mengungkapkan rasa cintanya, dibalas oleh orang tuanya dengan tamparan yang kuat. Yang menyesal cacat anak itu, yang menyesal orang tuanya sendiri. Maka seorang guru hendaklah melihat sisi baik anak. Mereka diciptakan oleh Allah Azza wa Jal fitrah. Yang merubah mereka keluar dari fitrah banyak, termasuk juga guru-gurunya. Ya, dan mereka kan tidak ada dosa. Di umur mereka belum balik tadi. Kesalahan mereka nikmati oleh guru cara untuk mengajarkan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Anas bin Malik yang diserahkan oleh ibunya untuk berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh dia melakukan sesuatu. Membeli sesuatu atau mengambil sesuatu dari rumah yang lain. Namanya anak-anak di tengah jalan melihat teman-temannya bermain, dia ikut bermain. Rasulullah menunggu kelamaan. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusul dan melihat Anas sedang bermain dengan anak-anak yang lain. Rasulullah tidak memarahinya, tidak menggamparnya. Rasulullah mengambil siwak. Siwak kan enggak lebih panjang dari pena biasa. Kira-kira kalau dipukul dengan siwak, apa yang terjadi dengan anak? Apa? Geli. Iya atau tidak? Ketawa atau tidak anak dipukul pakai siwak? Kecuali siwaknya panjang banget, tapi ada orang siwak begitu. Kan enggak ada ya. Siwak kan biasanya panjang segini. Geli atau tidak? Dipukul pakai siwak malah geli. Tidak akan berdampak apa-apa. Tetapi Rasulullah hanya tujuannya untuk mendidik. Dan dia pun tidak jadi memukul. Dan pun beliau mengeluarkan kata-kata yang sangat mendidik. Laula khawfullah. Anas sudah ketakutan. Karena dia tadi ketika Rasulullah melihat dia, dia sudah ketakutan. Tapi Rasulullah tidak memanfaatkan itu untuk menyiksa, tapi untuk mendidik dia. Laula khawfullah ladarabtuka bihadas siwak. Kalau tidak takut kepada Allah, engkau sudah aku pukul dengan siwak ini. Andai pun dipukul dengan siwak, tentu tidak akan menyakitkan. Tapi Rasulullah tidak mau memukulnya. Dan memberikan peringatan kepada anak bahwa ada yang lebih ditakuti, yaitu Allah Azza wa Jal. Sehingga ketika itu tertanam di jiwa anak, bagaimana berlindung kepada Allah, bukan kepada manusia. Kalau saja Rasulullah takut dengan Allah, lebih baik saya berlindung kepada Allah. Sehingga anak tertanam akidah yang kuat semula dari kecil. Bukan dengan cabai. Korma kasih anak. Anak lagi ketakutan, pasti dia berbuat salah, dia ketakutan. Fitrahnya begitu. Kasih kurma, lalu nasihatin. Alhamdulillah, besok dia bikin lagi, kasih dua kurma lagi. Lalu nasihatin. Seperti Rasulullah SAW menasihati Hakim bin Hizam. Dia adalah seorang tokoh saudagar kaya di Quraisy. Ketika penaklukan kota Mekah dan penaklukan Hunain, Fathu Hunain, Rasulullah mendapatkan banyak harta. Lalu Hakim bin Hizam, tokoh dan seorang kaya raya saudagar kaya, datang kepada Rasulullah untuk meminta harta. Lalu Rasulullah SAW memberikan kepada dia 100 ekor unta. Berapa miliar harganya itu? Kurang dari 4 miliar. Diberikan dari Rasulullah. Lalu Rasulullah menanyakan, "Aradid?" Hah? Sudah redha engkau, sudah puas dapat 4 miliar lebih? Belum ya Rasulullah. Dikasih lagi 100 ekor unta. "Aradid?" Sudah redha engkau? Belum ya Rasulullah. Dikasih 100 ekor unta lagi. 10 miliar, 12 miliar. aradid, sekarang saya redha ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah nasihatin dia. Setelah 10 miliar lebih diserahkan, baru Rasulullah nasihatin, ya Hakim, inna hadhi dunya khudratun hulwah, faman akhadaha bi isyrafi nafsin lam yubarak lahu fi, kaman ya'kul wala yashba, waman akhadahu bi sakhawati nafsin burika lahu fi. Ya Hakim, setelah mengasih lebih 10 miliar baru nasihati dengan nasihat yang sangat beradab, sangat tinggi bahasanya, tidak menyakiti telinga yang mendengar. Wahai Hakim, dunia ini hijau dipandang, manis dirasakan. Siapa yang mengambilnya dengan jiwa yang tamak tidak akan diberkahi. Seperti orang yang makan tapi tak pernah merasa kenyang. Tapi siapa yang mengambilnya dengan jiwa yang dermawan akan diberkahi. Tahu apa yang terjadi pada diri Hakim? Semenjak itu dia bersumpah di depan Rasulullah, ya Rasulullah, la azraka ba'daka ahada. Mulai hari ini saya tidak akan pernah minta lagi kepada manusia. Di masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar, Abu Bakar memberikan ataya, apa, reward kepada para-para sahabat yang berjasa dalam agama Allah, uang bulanan mereka. Hakim mengatakan, saya sudah berjanji di hadapan Rasulullah tidak akan menerima, tidak akan meminta. Di masa Umar juga dilakukan hal yang sama oleh Hakim bin Hizam. Ya, lalu Umar mengatakan, wahai manusia, saya sudah memberikan haknya Hakim tapi dia menolaknya. Sampai jatuh cementinya di atas untanya, atas kudanya jatuh ke bawah, dia tidak pernah minta kepada seseorang untuk diambilkan. Begitu berbekasnya dalam jiwa Hakim bin Hizam. Tapi setelah berapa? 10 miliar Rasulullah kasih ke dia. Dan dia pun ngomong kepada para orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, masuk Islam kalian. Saya seorang kaya, saudagar. Dia saudagar, dikenal dengan saudagar kaya. Saya seorang kaya. Dan saya tahu tabiat manusia dengan harta. Manusia dengan harta pasti bakhil dan pelit. Walaupun bukan harta dia, tapi iri saja ketika dia umpamanya jadi amil zakat, memberikan uang besar kepada fakir miskin. Tidak senang kalau orang dapat harta yang banyak, padahal haknya fakir miskin umpamanya. Tidak ada manusia yang terlepas kecintaannya dari harta, kecuali orang ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan manusia, pasti utusan Allah. Masih Islamlah kalian. Jelas? Ini pembinaan karakter diberikan dari Rasulullah SAW, diajarkan Rasulullah kepada para sahabatnya, bukan pakai cabai, pakai uang 10 miliar. Paham itu? Ada guru-guru di zaman ini berani seperti itu mendidik muridnya? Kita siap jadi muridnya semua. Ya, kalau boleh Ustaz, untuk satu kesempatan pertanyaan lagi, yaitu kalau diizinkan tentang masalah gaji ini Ustaz. Karena sebagian ada kasus tiga orang guru yang memiliki jam yang sama, akan tetapi misalnya jamnya 24 jam dalam seminggu, akan tetapi salah satu dari mereka ini tidak datang beberapa hari, kemudian gaji yang orang yang tidak datang ini dibagi dua dengan orang yang selalu datang ini, Ustaz. Dia menggantikan guru yang tidak datang ini. Iya. Lalu bagi dua. Bagi dua. Karena jatahnya bagi dua yayasan. Iya. Dia tidak datang, ada apa dapat hak setengahnya? Gimana Ustaz? Dia tidak datang atas dasar apa dia mendapat hak setengahnya? Nah, dia tidak datang karena beberapa alasan. Yang pertama, waktu itu jarak antara daerah kota dengan desa itu menempuh jarak setidaknya 4 jam, dan kalau seandainya itu hujan di desa tersebut, wallahualam, kami tidak akan bisa ke desa itu karena dan alat komunikasi untuk di desa itu. Artinya uzurnya syar'i. Kalau uzur syar'i, tapi dia sudah datang atau tidak? Tidak tahu. Kalau dia sudah, berarti setengah buat yang menggantikan, setengah lagi buat siapa? Tidak ada. Buat guru yang digantikan dapat juga setengah? Iya. Ya kalau dia datang tapi dalam keadaan seperti tadi dia terlambat sudah digantikan oleh guru lain, ya bi masih masuk akal dia dapat penggantian setengah karena dia sudah berusaha maksimal. Tapi kalau dia tidur di rumah dapat juga setengahnya? Tahu ya. Dia hujan, ah dapat juga? Dapat juga, Ustaz. Ya udah, tidur aja kalau gitu guru-guru. Atas dasar apa dia dapat? Yang karena menurut pemikiran dari teman-teman waktu di sana, tidak mungkin juga kita mengambil semua haknya dia sementara dia tidak pernah datang. Dan setidaknya ini ada juga lah belas kasihan kita terhadap dia yang tidak pernah datang begitu, Ustaz. Harusnya dia didenda. Jamnya dia enggak datang tanpa ada uzur syar'i. Didenda dia harusnya. Kalau datang dapat gaji, kalau enggak datang tanpa ada uzur syar'i, Anda yang bayar. Itu harusnya. Karena gara-gara dia tidak datang tanpa uzur syar'i dan pemberitahuan yang tidak cukup waktu, otomatis proses belajar mengajar terganggu atau tidak. Walaupun digantiin oleh guru yang lain tetap terganggu. Karena guru tersebut mungkin dia tidak siap atau memang bukan bidangnya. Sehingga apa yang terjadi, disuruh anak mencatat, guru tadi liatin aja dari jauh. Berarti ini bukan guru ini kalau suruh orang mencatat doang. Allah barik. Terima kasih banyak, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke sesi kedua pertanyaan akhwat. Silakan atas nama Purindita asal Gamping untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa hukumnya mahasiswa menggunakan e-book yang tidak diketahui legal atau tidaknya untuk perkuliahan atau skripsi? Karena di internet tuh saking terlalu banyaknya e-book yang tersebar dan kita nggak tahu itu legal atau tidak. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam, setahu saya kalau yang legal ada biasanya dia lampirkan hukum asalnya e-book itu kan tidak legal. Ya atau tidak? Biasanya kalau yang legal ada pernyataan bahwa ini diizinkan oleh pemiliknya dan ada tanda tangan atau cap atau segala macam dari pemilik hak. Iya atau tidak? Iya. Maka hukum asalnya tidak boleh. Selagi tidak ada pernyataan itu, ya, tidak boleh Anda ambil buku itu. Baik, cukup. Lalu untuk misalnya sudah terlanjur di-download seperti itu. Itu berarti apa kita perlu izin, misalnya perlu kirim email ke penulisnya atau kita cukup hapus saja e-book tersebut? Hapus dan bertobat kepada Allah, sampaikan kepada penulisnya apa konsekuensi saya sudah memakainya. Kalau dia minta fee bayaran, Anda bayar. Sudah memakai buku saya selama ini tanpa bayar. Hah? Bayar. Jazakallahu khairan. Allah barik fiik. Berikutnya, silakan atas nama Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, saya mau menanyakan tentang bagaimana hukumnya seorang dosen pembimbing ya menerima barang sebagai bentuk hadiah atau kenang-kenangan dari mahasiswa skripsi yang telah dia bimbing. Setelah mahasiswa tersebut selesai menyelesaikan skripsinya dan ujian, lalu keluar nilainya, atau pula sebaliknya, seorang mahasiswa ujian skripsi sudah selesai keluar nilainya, dia memberikan hadiah atau kenang-kenangan untuk dosen pembimbingnya, itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Kalau sudah keluar nilai, itu masih mahasiswa statusnya atau tidak? Bagaimana? Sudah keluar nilai, statusnya yeah. Masih mahasiswa atau tidak itu? Masih, tapi sudah nilainya keluar tinggal menunggu wisuda gitu Ustaz. Iya, statusnya masih mahasiswa atau tidak? Masih. Kalau statusnya masih mahasiswa tidak boleh. Oh, oke. Okay. Kecuali dia sudah terima ijazah, okay. Tidak ada hubungan lagi dengan pihak kampus, lalu dia kasih mobil Alphard ke gurunya. Ini sangat bagus, saya setuju ini. Oke, okay. Ya. Yeah. Tapi baik. Itu kenang-kenangan yang sangat nikmat bagi gurunya. Dia akan terkenang terus setiap bawa mobil itu. Ini jasa Masya Allah muridku. Dan halal, saya fatwakan halal itu. Berarti kalau sudah selesai bukan mahasiswa lagi itu boleh ya Ustaz? Tapi kalau masih dalam, sudah tidak ada ikatan, nomor ya, induknya, oh, terdaftar sudah di, oh, ya. Biasanya penutupan itu kapan, Bu? Dengan terima ijazah kan ya? Iya. Kalau ada saat wisuda sudah selesai itu. Iya. Walaupun ijazah belum diterima. Iya. Kalau misal wisuda itu kan biasanya dari menunggu itu kan udah keluar nilainya, tapi memang belum di wisuda. Biasanya terus datang terus memberikan hadiah gitu loh Ustaz. Masih status mahasiswa berarti tidak boleh. Tidak boleh ya. Oh. Ya. Kalau sudah tutup nomor induknya, sudah dinonaktifkan, silahkan kasih seperti yang tadi. Ada yang satu murid ngasih Alphard, yang satu rumah tipe 175. Alhamdulillah. Ya. Ini murid-murid yang berbakti kepada gurunya. Ya. Oke. Okay. Ya. Jazakallahu khairan. Allahu akbar. Jazakallahu khair. Berikutnya atas nama Rizka dari Pogung Dalangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begini, saya pernah mengajar di sebuah lembaga bimbingan belajar yang di mana kreativitas guru itu diperlukan di sana. Nah, salah dimana satunya apa? Kreativitas diperlukan terus. Iya. Contohnya mengadakan sebuah game dalam sebuah pembelajaran tadi. Nah, gamenya itu seperti gini. Kalau misalkan ada pertanyaan dan udah kesepakatan di awal, siswa nggak bisa jawab atau salah menjawab, maka akan diberi hukuman. Hukumannya itu lucu-lucu sih, misalnya dikasih bedak di wajahnya atau lipstick di gambar-gambar di pipinya dan lain-lain kayak gitu. Laki-laki nah, itu perempuan semuanya? Perempuan, ini. Perempuan. Laki-laki tidak ada? Ya, ada sih. Ada. Terus? Ada, tapi tetap yang ngasih ke wanita, yang ngasih ke bedak ke wanita tetap wanita, ngasih bedak ke pria ya tetap pria kayak gitu. Nah itu apakah perilakunya termasuk judi karena taruhan kayak gitu, kayak taruhan gitu ya, yang salah dapat hukuman kena bedak kayak gitu tadi. Iya, ini masuk dalam sanksi yang tidak baik. Karena sanksi moral dengan seperti ini terkadang lebih menjatuhkan daripada sanksi riba. Lebih baik dia bayar uang denda keterlambatan daripada sanksi dipermalukan. Harusnya didoakan agar diberikan kemudahan di dalam menuntut ilmu tadi. Bukan dipermalukan yang salah. Sehingga membunuh kreativitas anak. Tadi tujuannya supaya kreatif tapi malah membunuh. Akhirnya dia enggak akan mau, walaupun menurut dia pendapatnya benar. Ketika Rasulullah SAW berikan teka-teki kepada para sahabatnya, syajaratun kal mu'min, kata Rasulullah, ada satu pohon perumpamaannya perumpamaan orang beriman. Ya, lalu tidak ada para sahabat yang menjawab. Lalu Rasulullah jelaskan adalah pohon kurma. Semuanya bermanfaat. Daunnya, pelepahnya, batangnya, buahnya. Ya. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada bapaknya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata dia, ketika Rasulullah mengatakan syajaratun kal mu'min, berikan teka-teki, kata dia, ketika itu saya sepertinya akan berani menjawab pohon kurma. Tapi di saat dihadap di majlis itu ada Abu Bakar, ada bapaknya Umar, ada Mu'adz bin Jabal, ada kibar sahabat. Ya. Lalu apa kata Umar mendidik anaknya ini? Ya, untuk menjadi seorang besar bukan membunuh karakternya, bukan mempermalukannya. Kata dia, "Wahai anakku, kalau engkau ucapkan tadi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh bagiku lebih bangga daripada dapat dunia dan seisinya." Begitu orang tua mendidik besar jiwa anak. Bukan membunuh karakter dengan mempermalukan. Ya, sehingga anaknya bersemangat terus. Walaupun dia sigar sahabah, tapi berlomba-lomba dengan para tokoh-tokoh senior sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencari kebenaran dan didukung oleh bapaknya. Harusnya kan kalau gaya sekarang Kalau engkau ada sesuatu, kebetan, bisikan ke bapakmu, biar bapakmu yang jawab. Tidak, tapi Umar ingin membangun karakter dan jiwa anaknya berani di hadapan sahabat-sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat kita hadis sujud sahwi. Siapa yang mengingatkan Rasulullah itu? Siapa nama sahabatnya? Zulyadain. Tidak dikenal di dalam riwayat dan hadis kecuali hadis yang itu. Berarti dia sahabat tokoh atau bukan? Tidak. Padahal dalam solat itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali dan kibar para sahabat. Tapi Allah ingin memuliakan Zulyadain dalam kasus tadi, sehingga dia berani bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dengan pertanyaan yang sangat beradab. Aku siratis sholat am nasita ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah sholat sekarang sudah dikosor atau engkau lupa? Ya. Lalu Rasulullah mengatakan, aku tidak lupa dan sholat seperti biasa. Yang empat, yang empat. Tidak ada kosor menjadi dua. Barulah para sahabat yang lain-lain berani mengomong, Abu Bakar dan lain-lain mengatakan, betul ya Rasulullah. Dan Rasulullah bertanya kepada mereka. Jelas? Dari mana muncul karakter keberanian seperti ini? Dari pendidikan. Dari pendidikan yang tidak membunuh karakter dengan bukan cabai, bukan tampar. Malah membesarkan anak-anak yang pemberani. Wallahu'alam. Baik, berikutnya pertanyaan dari Ummu Maryam, silahkan. Sambil menunggu Ummu Maryam mengemukakan pertanyaan, bersiap-siap untuk ikhwan di sesi yang kedua. Atas nama Wijaya dari Tangerang, Abu Habibi dari Pekalongan, Zainuddin Ismail dari Sleman, Muhammad Febri Hom dari Jogja, dan Mulyono dari Pleret Bantul. Silahkan mendekat ke stand mic untuk bersiap bertanya di sesi yang kedua untuk ikhwan. Silahkan dari akhwat Ummu Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Iya Ibu. Jadi seperti ini, dalam suatu kampus misalnya akan mengadakan akreditasi. Nah, untuk memenuhi rasio dosen, jadi kampus tersebut meminjam ijazah atau memakai nama dari seseorang. Kemudian seseorang tersebut misalnya dalam waktu 6 bulan dibayar dengan sekian. Yang saya tanyakan, bagaimana hukum uang tersebut jika orang tersebut hanya dipakai namanya saja tapi tidak bekerja untuk membantu akreditasi suatu kampus? Akad orang itu dengan pihak kampus jelas apa akad apa? Bagaimana Ustaz? Akad yang dipinjam ijazah, akadnya akad pinjaman atau akad mengajar? Sebenarnya ada MOU-nya Ustaz. Jadi MOU-nya tersebut dikatakan bahwa sebagai dosen tetap. Seperti setetap. Itu. Ya. Ada hak dan kewajiban kalau dosen tetap kan ya? Iya, makanya jadi. Tapi tidak diberikan itu kepada dia. Iya, jadi dia tidak. Hanya uang bekerja. Ijazahnya saja. Iya, begitu Ustaz. Tujuannya ingin menipu pihak BAN PT. Nah, makanya bagaimana itu Ustaz? Soalnya banyak. Iya, sampaikan ke BAN PT itu ada penipuan. Kalau mereka menyetujuinya, ya alhamdulillah. Ikhwani ukhwati, Islam tidak pernah membenarkan berbohong. Rasulullah sering mengingatkan, iyyakum wal kadzib. Hindarilah berdusta, hindarilah berdusta. Dan orang yang berbohong masuk dari bagian orang yang munafik. Ya. Maka agama ini agama yang mulia. Maka jangan dipenuhi hidup kita dengan bohong. Bahkan Ka'ab bin Malik, beliau mengatakan, kalau saya menyebutkan argumen kepada Rasulullah, insyaAllah bisa Akan tetapi semenjak beriman aku tidak pernah berbohong, dan di masa jahiliya pun aku tidak pernah berbohong. Walaupun konsekuensinya dia tahu, dengan jujurnya dia tidak ikut perang Tabuk dan tidak ada alasan, itu sanksinya yakin berat. Tapi dia siap menerimanya karena tidak mau berbohong. Begini kaum muslimin, bukan dengan berbohong, apalagi ini dunia pendidikan. Bila pihak penyelenggara pendidikannya adalah para pembohong, akan muncul anak-anak, mahasiswa-mahasiswa, tamatan alumninya yang para pembohong semuanya. Ketika mereka memiliki jabatan di negara ini, lahirlah kebohongan-kebohongan dalam perbuatannya. Kenapa? Karena mereka dididik oleh lembaga dan pihak-pihak para pembohong. Maka andil mereka menyebabkan negara ini mengeluarkan dan jumlah koruptornya tertinggi, itu adalah andil dari pihak para pengelola pendidikan. Di negara, di daerah yang sangat menjunjung tinggi sifat kejujuran, biasanya tingkat korupsi bisa diminimalkan. Maka jangan kita masuk bagian dari ini. Jadi sebuah kejahatan yang turun-temurun merusak masyarakat, dosanya bukan gampang, yang membentuk karakter para murid-murid para pembohong. Baik. Jazakallah khair, Ustaz. Ustaz, mohon izin satu pertanyaan lagi. Tapi tidak lama ya, ya. Silakan. Masih berkaitan, jika dosen tetap, kemudian tugas belajar, jadi sedang melanjutkan studi, tapi masih mendapatkan gaji pokok dari suatu kampus, itu bagaimana, Ustaz? Tapi statusnya dia sudah, maksudnya sedang menempuh studi, tapi tetap mendapatkan gaji pokok. Statusnya masih terikat sebagai dosen tetap. Iya. Tapi dimaafkan dia tidak mengajar. Iya, karena sedang tugas belajar. Sebentar, ini kampusnya negeri atau swasta? Swasta, Ustaz. Kalau swasta tergantung pihak yayasan kan ya? Iya. Kalau pihak yayasannya membuat akad seperti itu, mengetahuinya dan membolehkannya, hukum asalnya mubah. Oh, kalau ya. Dalam negeri gimana? Kalau pegawai negeri bagaimana? Gaji pegawainya tetap jalan dan dia tugas belajar seperti itu atau tidak? Hah? Iya. Berarti di swasta enggak ada masalah. Baik. Oh ya. Jazakallahu khairan, Ustaz. Allahu barik. Terakhir di sesi 1 untuk akhwat atas nama Syifa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai uang kuliah tunggal lagi ya, Ustaz. Iya. Uang kuliah tunggal, memang kan dari judulnya itu uang kuliah tunggal. Berarti kalau menurut kayak akadnya gitu, sudah tidak dipungut biaya apapun selain biaya yang telah kita berikan ke universitas saat di awal semester. Tapi pada kenyataannya, untuk beberapa ada program studi yang masih menarik dana untuk kuliah lapangan gitu, Ustaz. Kalau seperti itu bagaimana ya, Ustaz? Tapi kuliah lapangan ini tuh masuk dalam sistem kredit semester di program studi geofisika kayak gitu. Wallah ta'alam, berarti enggak tunggal, ganda. Iya. Jadi ya bilang ke dia, ini ganda. Ya udah, mau ganda, mau apa, mau double, mau 3-in-1 atau apa, yang penting bayar. Ya udah, bayar aja. Jadi kita sebagai mahasiswa misalnya geofisika, apakah patut untuk misalnya menuntut atau membicarakan kepada pihak universitas bahwa sebaiknya tidak ada pungutan biaya untuk kuliah lapangan, atau biaya kuliah tunggal itu sebaiknya dinaikkan atau diganti nama kayak gitu, Ustaz? Sebaiknya dimasukin naik biaya kuliah tunggal tadi. Dan dimasukin karena ini ada pilihan, enggak boleh ikut boleh tidak. Hah? Kalau ini wajib untuk kalau wajib dia kan bagian dari pendidikan, harusnya sudah masuk. Kecuali ada pilihan, ada yang mau ikut, ada yang mau tidak. Itu bisa diminta di luar itu. Bagi yang mau silakan, bagi yang tidak, tidak ada masalah. Oke, untuk masalah yang uang kuliah tunggal mungkin ya sudah cukup, Ustaz. Lalu untuk pertanyaan kedua itu, bagaimana jika laporan pertanggungjawaban acara, suatu acara di kampus itu tidak sesuai real di pemakaian secara nyatanya. Hal itu terjadi karena dari pihak fakultas menyarankan untuk laporan pertanggungjawaban sebaiknya rinciannya itu sama seperti yang dirancangkan, seperti itu, Ustaz. Bohong berarti? Iya, di laporan pertanggungjawaban itu tidak sesuai dengan. Berarti pertanggungjawabannya bukan bertanggung jawab. Ya. Iya atau tidak? Dia mau bertanggung jawab tapi dia berbohong. Tanggung jawab namanya itu. Ya sebenarnya kalau misalnya dari urusan penggunaannya, pihak fakultas itu sudah mengetahui pemakaiannya itu untuk ini dan ini kayak gitu. Tapi secara administratif tidak boleh untuk dicantumkan di LPJ gitu, Ustaz. Jadi bingung juga. Kalau bingung jangan ambil risiko. Oh gitu. Ya iya. Siapa yang nyuruh ada dipaksa Anda untuk melakukan acara itu? Ya. Tidak ada kan ya? Tidak ada. Udah jangan ikut-ikutan. Daripada jadi bingung. Ya. Anda mau jujur tidak bisa. Harus disuruh berbohong. Lebih baik tidak ikut. Tidak berbohong dan tidak berdosa. Ini Anda sudah lelah, tidak dapat imbal apapun juga, malah dapat dosa kalau disuruh berbohong. Kalau misalnya hal itu sudah terjadi seperti itu, sebaiknya apa yang harus Anda lakukan gitu, Ustaz? Bertaubat kepada Allah Azza wa Jal dan sampaikan bahwa fulan-fulan adalah pemaksa orang untuk berbohong. Sehingga adik-adik kelas Anda, teman-teman dan lain tidak jadi korbannya. Sehingga enggak ada lagi yang mau menjadi bagian dari perbuatan konspirasi bohong tadi. Boleh. Apa boleh menanyakan satu pertanyaan lagi? Ya mungkin satu pertanyaan terakhir di sesi pertama akhwat. Sehabis jawaban dari Ustadz untuk pertanyaan ini, kita break sejenak nih, sekitar 10 menit. Lalu kita lanjut ke sesi pertanyaan ikhwan yang berikutnya. Silahkan akhwat, fadhol. Baik, kalau begitu kita jeda. Sebentar saya berikan tanggapan. Assalamualaikum Ustaz. Sebentar. Ini intinya bahwa kita di negara ini, kita muslim, tapi kita terbiasa berbohong. Baik tataran orang terdidik, apalagi orang tidak terdidik. Ya, kalau saya tadi mengatakan tentang Ka'ab bin Malik, di waktu dia kafir pun dia tidak pernah berbohong. Abu Sufyan ketika dia ditanya oleh Qais al-Hiraqal, penguasa Imperium Romawi, tentang Nabi yang diutus di negeri mereka, apa yang dia jawab? Dia jawab jujur. Iya atau tidak? Padahal dia diminta persaksian oleh orang terbesar dan akan merugikan dia sendiri dan kaumnya sendiri. Kalau orang kafir, musyrik, tapi mereka punya sifat tidak berani berbohong. Ya, kita yang mengaku muslim, syahadat, dan kita yakin Allah mengetahui setiap apa yang kita ucapkan dan kita lakukan. Tapi kenapa kita terdidik terbiasa berbohong? Mungkin seperti tadi, karena terdidik dari kecil, ketika Anda tidak berbohong dapat sanksi, dipukul. Ketika Anda berbohong selamat dari risiko. Terdidiklah anak tadi menjadi pembohong. Ketika anak jujur menyampaikan apa adanya, Ketika ditanya oleh bapaknya, kenapa adikmu nangis? Ya, dia sampaikan apa adanya. Bapaknya marah-marah, gara-gara kau anak tidak terdidik, dipukul anaknya tadi. Ya, dia sudah berjujur, harusnya dipuji. Masya Allah, anak Abi jujur, tapi jangan lakuin lagi ya nak ya. Nanti adikmu sakit. Bapak, kita suka susah semuanya. Ya. Tetapi setiap anak jujur dan diberikan sanksi sebaliknya dengan sanksi pukulan dan lain-lain atau dengan sanksi moral dimarah-marahin, ya, sehingga menyebabkan dia menjadi seorang pembohong. Siapa yang mendidik mereka jadi pembohong? Orang tua dan guru-gurunya. Ya. Maka memberikan sanksi yang keras di sebagian lembaga pendidikan di pesantren itu bukan selamanya adalah solusi mendidik anak disiplin. Yang terjadi adalah mendidik mereka takut kepada manusia, bukan takut kepada Allah. Tapi yang diajarkan Rasulullah SAW tadi, bagaimana mendidik anak-anak, mendidik orang yang dididik dengan takut kepada Allah, bukan kepada manusia. Sehingga muncul generasi yang menjadi yang membawa kebahagiaan kepada manusia di dunia sebelum di akhirat. Break sampai sholat zuhur gitu. Baik, nanti mungkin akhwat yang ingin bertanya tadi disambung di sesi yang kedua untuk pertanyaan akhwat ya. Insyaallah sekarang kita istirahat sejenak, jeda kurang lebih sekitar 10 menit dan 7 menit aja Ustaz ya. 7 menit saja. Dan penanya di sesi kedua ikhwan harap bersiap-siap langsung duduk di stand mic. Nanti insyaallah di sesi berikutnya kita akan lanjutkan kembali tanya jawab bersama Ustaz Dr. Erwan Ditarmizah Taullahu Ta'ala dengan tema halal haram dunia pendidikan. Kita akhiri sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sela-sela istirahat, adakah yang merasa ikhwah sekalian yang menulis pertanyaan ini? Atas nama siapa nggih? Pertanyaannya bagus ini, seputar tentang dana bos. Mungkin kelupaan dalam menulis nama. Ada yang punya, ada yang merasa? Supaya nanti bisa mengajukan pertanyaan ini di sesi yang kedua. Pertanyaannya seperti ini. Kami pernah bertugas mengelola sekolah negeri. Dana yang digunakan untuk operasional adalah dana bos. Untuk belanja barang, sering kami harus melebihkan pembayaran. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ada yang merasa, Pak? Ini Ustadz Amin Ngendiko disuruh tanyakan siapa kira-kira yang merasa menuliskan pertanyaan ini. Ada, Pak? Oh iya, setiap penanya nanti dapat hadiah ya. Siapa tahu jadi ngaku ya. Silahkan. Ini dapat buku Ustadz Amin insyaAllah. Ada, Pak? Biar dapat buku? Tetap cari ridha Allah tapi ya. Ada? Di luar? Ada? Atau nanti kita minta untuk bertanya di sesi yang kedua ya. Siap-siap di dekat Steinbeck insyaAllah. Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali tanya jawab di sesi yang kedua bersama Ustadz Dr. Erwan Ditarmizi LCMA Hafidhullah Ta'ala. Dan diharapkan kepada peserta sekalian untuk menjaga kembali adab-adabnya di dalam bermajelis. Dan silahkan kepada penanya ikhwan di sesi yang kedua. Mungkin yang pertama kami persilahkan kepada yang tanpa nama tadi ya. Bapak siapa? Silakan Pak, perkenalkan nama dan asal dan silakan disebutkan pertanyaannya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, saya pernah mengelola sekolah. Afwan Pak, nama Tri Wahyono. Terima. Dari Sleman. Ya. Jadi pernah mengelola sekolah, dana yang kita gunakan salah satunya adalah dana BOS. Kalau kita belanja barang, misalnya sekolah beli komputer, maka kita harus mengeluarkan uang dari dana BOS itu seharga komputer ditambah dengan PPN, pajak tambahan nilai, yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, bagaimana hukumnya itu? Karena misalnya harga komputer itu 5 juta, maka kita harus meng-SPJ-kan itu 5 juta ditambah 11,5% dari 5 juta itu. Ini pertanyaan yang pertama. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ala alihi wa sahbihi wa manithada bihuda wa ba'du. Yang kedua. Enggak, sebentar Bapak. Okay. PPN tadi itu dalam dana BOS memang boleh dimasukkan. Boleh. Hah? Aturannya memang seperti itu. Jadi kalau kita masukin belan aja. Jadi enggak apa-apa gitu, Pak. Yang tidak boleh dalam pajak menarik. Kalau membayar enggak ada masalah. Yang menarik yang tidak boleh. Kalau membayar tidak berdosa. Yang kedua, kebetulan saya diajak beberapa teman mendirikan Yayasan Pendidikan Islam. Iya. Kemudian akhir-akhir ini kami tidak begitu aktif karena ada satu kebijakan dari teman-teman yayasan. Jadi kalau siswa baru itu dimulai pendaftaran bulan Januari dan Februari. Maret sudah ditentukan anak diterima. Kemudian bulan April siswa calon tadi sudah harus membayar lunas. Ada uang pembangunan gedung, uang pengembangan sekolah, dan lain-lainnya. Kami waktu itu tidak setuju. Mengapa siswa masuk, jadi siswa itu bulan Juli, ini bulan April, Mei, Juni yang belum dicatat sebagai siswa, belum dapat fasilitas apapun, tetapi sudah harus membayar. Dan yang tidak bisa melunasi di bulan April, maka dinyatakan mengundurkan diri. Sehingga waktu itu kami tidak setuju, kelihatannya ini kok kurang seorang syar'i. Mohon penjelasannya, apakah apa yang kami lakukan dengan tidak menyetujui ini menjadi benar? Ya, wallahu ta'ala alam, ya. Kenapa dia harus bayar lunas di bulan Mei tadi? Kaitannya mau Mei? Membangun gedung dan sebagainya. Membangun gedung? Iya. Yeah. Pakai uang sekolah anak-anak tadi. Iya. Berarti gedung milik anak-anak atau milik sekolah? Akhirnya menjadi milik yayasan waktu itu. Sehingga kami menjadi tidak menyetujui. Yayasan. Pak. Tapi yang bayar anak-anak. Ya, nah, orang tuanya. Orang tuanya. Ya. Ya. Kemudian memang dari awal dijelaskan bahwa ini adalah wakaf untuk yayasan begitu? Atau milik yayasan? Wakaf untuk yayasan. Wakaf untuk yayasan. Tapi dibatasi. Wakaf kan, tapi ini wakaf yang mengikat. Nah, mengikat. Kalau tidak berwakaf tidak diterima. Tidak diterima. Ya Allah taala alam, ini bukan wakaf, karena kalau wakaf tidak ada hubungan antara, karena dia nanti kan dia bayar lagi uang operasional sekolah. Kalau uang operasional sekolah bayar itu memang konsekuensi mendapatkan jasa. Ya, atau minimal kalau umpamanya sekolah tadi nyewa gedung, ya, berarti dibebankan kepada mereka sewa gedung berdasarkan kepala, suatu hal yang mubah karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan antara minkum, kecuali melalui tijarah. Tijarah itu ada imbalannya, berbalik. Orang bayar apa imbalannya. Kemudian dalam imbalan tadi, bukan sekedar asal imbalan saja. Ada saling ridho. Ya. Untuk menentukan saling ridho, mungkin Anda mengatakan mereka ridho, buktinya mereka bayar. Mungkin mereka tidak ridho sebetulnya kalau diminta keridhoan. Tapi ketika anaknya daripada tidak sekolah, atau berharapnya anak mendapat sekolah yang Islami atau dan lain pilihannya, sehingga mereka memaksakan diri. Kalau ditanya keridhaan, mungkin jawabannya tidak ridho. Tapi kondisi yang memaksa mereka untuk melakukan demikian. ya, maka dalam hal ini wallahu taala alam. Masih lanjut. Kembali kepada harga yang sifatnya harga pasar. Harga pasar dari sebuah jasa pendidikan. Seperti yang saya katakan, harga pasarnya lebih mahal. Kenapa lebih mahal harga pasar untuk SD, SMP daripada harga pasar untuk S2? S2 cukup bayar 23 juta sampai 5 semester dan dengan uang tesis, uang ujian selesai sudah. Kalau di SD, SMP, SMA yang swasta, apalagi yang Islami, itu baru uang pangkal, belum lagi uang bulanan, dan seterusnya dan seterusnya. Maka bisakah dikatakan harga pasar seperti itu? Wallahu taala alam. Masih bisa lanjut, Pak? Silakan. Jadi Bapak, sama masih kami melanjutkan yang di yayasan pendidikan. Mulai tahun ini justru akan membuka SMP, ya. Kemudian karena SMP itu belum punya murid, dana yang digunakan itu juga menggunakan dana SD. SD. Ini juga tidak dibolehkan, ya Pak. Jadi, mohon penjelasan, Ustaz. Dana SD untuk SMP. Iya, karena fasilitas untuk SD. Nanti ketika anak itu masuk SMP juga masih bayar. Masih. Kan uang dia dipakai. Wallahu a'lam. Terima kasih, kita cukup. Allah barik. Maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecuali akadnya jual beli jasa dari awal, seperti yang saya katakan tadi, buat akadnya apa kebutuhan Anda, tapi yang logis, yang ada imbalannya. Imbalan mendidik sekian, ya, sampai anak Anda selesai sekian. Ada harga pasarnya lebih mahal sedikit, ya, di atas sepertiga masih, di bawah sepertiga masih dianggap dimaklumi, ya. Taib. Wallahu ta'ala. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kemudian penanya berikutnya atas nama Muhammad Febri Hono. Sudah siap? Lalu bersiap selanjutnya Hari Kurniawan. Ini pertanyaan diprioritaskan untuk ditanyakan. Bersiap Bapak Hari Kurniawan, sehabis ini diberi kesempatan untuk bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya begini Ustaz. Dewasa ini kan tahun kemarin itu kan Dinas Pendidikan di Jogja itu kan menerapkan sistem zonasi, ya. Sistem zonasi. Penerimaan siswa baru itu menggunakan sistem zonasi. Zonasi. Ya. Zonasi itu apa? Jadi penerimaan siswa itu berdasarkan jarak rumah dengan sekolah. Radius berapa kilo? Ini enggak radius, dekat-dekatan RW. Jadi jarak antara rumah dengan RW. Jarak antara rumah dengan RW. Rumah RW atau jarak antara RW tempat tinggal dengan sekolah. Itu yang dihitung di situ, ya. Itu sebentar. Pertama kan terus kalau yang jarak setahu saya radius, bukan? Bukan, kalau di kota Jogja itu menggunakan sistem jarak RW itu paling dekat yang jadi bisa RW mana yang terdekat? Iya. Jadi kalau sudah terpenuhi misalnya jaraknya itu 800. Walaupun dia di ujung RW, yang ini RW-nya lain dengan sekolah. Yang ini satu RW tapi dia di ujung. Ini jaraknya 10 kilo, ini jaraknya 2 meter tapi lain RW. Yang didahulukan berarti yang satu RW, begitu maksudnya? Iya, persaingannya menggunakan RW. RW-nya maksudnya kan satu kecamatan. Itu keputusan dari pendidikan Dinas, iya. Kenapa? Karena setiap RW apakah ada sekolah khusus dari Dinas? Alasannya untuk pemerataan pendidikan. Tapi kan pertanyaan saya, apakah di setiap RW ada sekolah sehingga setiap RW enggak boleh pindah ke sekolah lain, sekolah yang di RW-nya? Tidak ada. Jadi lah, kalau tidak ada di kemana mau sekolah? Jadi begini penjelasannya, ya Ustaz, ya. Iya, jelaskan aja. Sekolah itu kan satu kecamatan itu ada beberapa sekolah, ya, kalau negeri, ya. Kecamatan apa RW? Jadi RW. Jadi berdasarkan jarak RW dengan sekolah. Kan di ranking itu Ustaz, jaraknya rumahnya paling dekat RW-nya gitu loh. Satu misalnya di satu kecamatan itu ada 5 RW. Terus 5 kelurahan atau 5 RW? Banyak RW, banyak RW. Intinya nah, begini Ustaz. Intinya apa tadi? Intinya pemerintah itu mengabaikan nilai sekolah cuma menggunakan jarak terdekat antara sekolah dengan rumah untuk tujuan pemerataan. Padahal banyak siswa-siswa yang nilainya bagus tidak bisa diterima di sekolah yang diinginkan. Itu boleh atau zalim? Itu ya. Allah barik fiik. Terus negara tidak menzaliminya, tetapi kurang memberikan fasilitas yang cukup. Kalau di setiap RW ada sekolah, atau di setiap di atas RW kelurahan ada sekolah, atau di kecamatan ada sekolah, kecamatan X tidak boleh pindah kecamatan X kecuali ada uzur syar'i. Mamanya orang tuanya pindah rumah atau segala macam. Pada dasarnya tidak ada masalah. Ini kan untuk kemaslahatan. Terus untuk kalau ngakalinya terus kita pindah ke RW yang dekat dengan sekolah boleh dengan enggak, cara berbohong? Ya, ya bisa bohong, bisa enggak Ustaz? Ya. Kalau dia memang pindah ke sana, hukum asalnya enggak ada masalah. Walaupun pindah tujuan untuk dekat ke sekolah, itu bisa dapat zona tadi. Tapi yang jelas pindah. Tapi kalau cuman kartu kakaknya yang berpindah tapi dia masih di sana, ini bohong atau tidak namanya? Ini tidak boleh. Yeah. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Allahu barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama juga dengan zonasi masjid. Masjid yang banyak aktivitas kajian, ya, keilmuan dan lain-lain biasanya ramai. Boleh kali katakan, ya ikhwan, antum dari masjid sana jangan datang kemari. Biarkan di masjid sana, enggak ada orang, biar hidup masjid sana dengan Anda berjamaah di sana. Ada orang yang bisa melarang? Kan tidak. Ya. Kecuali umpamanya belajar, ada kajian, kajian Ustaz Fulan, enggak boleh hadir kecuali yang zona masjid itu saja, agar masjid lain juga terisi. Ya silakan. Ya, tapi ketika di sini tidak ada masjid, atau ada masjid tapi tidak ada kajian-kajian tadi, jangan hambat sesuatu yang diperluas oleh Allah Azza wa Jal. Allah tidak membatasi, kenapa kita batasi? Pernahkah Allah mengatakan, wahai orang Indonesia, jangan kalian belajar ke Jamiatul Imam atau ke Ummul Qura di Arab, belajar dengan ulama Indonesia sendiri. Pernah ada seperti itu? Tidak ada. Biarkan sesuatu yang tidak diatur kecuali ada kemaslahatan tadi. Di Indonesia sudah buka Lipia umpamanya. Dan Lipia memang seperti itu. Kalau dengan dibuka Lipia, Anda tidak bisa daftar di Jamiatul Imam lagi. Karena mereka bilang sudah ada Lipia di Indonesia untuk pemerataan tadi. Bagi orang yang bukan Indonesia, pindah negara lah ke timur-timur. Ya, kemudian berangkat ke Riyadh bisa, karena dia bukan orang Indonesia dia. Enggak ada masalah kalau seperti itu. Tetapi memang bukan dengan cara berbohong. Masih tinggal di Jogja, tapi dia dapat paspor timur-timur. Ini tidak boleh ya. Baik, berikutnya ini pertanyaan dari penanya baru. Karena lebih menyesuaikan tema, jadi kita prioritaskan atas nama Hari Kurniawan. Jadi yang kita prioritaskan pertanyaan yang sesuai tema terlebih dahulu ya. Silakan Pak Hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hari Kurniawan dari Sleman. Mau bertanya Ustaz tentang dana penelitian di kampus begitu. Kalau dana penelitian di kampus. Iya. Jadi kita kan mengajukan Pak Hari seorang dosen. Iya, saya dosen. Jadi kita membuat apa, mengajukan dana, membuat rencana anggaran biaya penelitian untuk kegiatan penelitian beberapa bulan ke depan gitu. Nah, penelitian hal yang bermanfaat. Insya Allah, Ustaz. Tentang apa umpamanya? Ya, misalnya tentang penerapan aksesibilitas pada bangunan gedung misalnya. Apa itu? Aksesibilitas itu fasilitas untuk teman-teman difabel gitu, misalnya pengguna kursi roda dan lain sebagainya. Bagus. Karena itu, kadang ada juga penelitian bagaimana riba berjalan lancar umpamanya. Ini tidak boleh. Nah itu karena kegiatan penelitiannya baru beberapa bulan ke depan misalnya, jadi angka itu tidak pasti juga gitu Ustaz ya. Jadi misalnya jumlah peneliti, asisten peneliti misalnya, mahasiswa yang akan diangkat menjadi asisten peneliti, misalnya kita buat 3 orang gitu misalnya di item rencana anggaran itu gitu. Kemudian saat pelaksanaan itu ternyata misalnya hanya dengan 2 orang dengan skema, ya ini mungkin bagian, saya tidak bermaksud bicara misalnya berarti apa ya, perencanaan penelitiannya jelek gitu, tapi mungkin ketika melihat situasi di lapangannya itu 2 orang ternyata cukup gitu misalnya, sehingga ada berlebih dana itu gitu. Untuk item-item yang lain misalnya juga begitu, sehingga pada akhirnya dana yang terpakai itu tidak sebesar dana yang kita ajukan di awal gitu. Nah itu status dananya seperti apa Ustaz? Sedangkan skema pengembalian dana itu sulit ya, tidak ada setahu saya ya, sekarang itu tidak ada skema pengembalian dana gitu. Itu mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Yang jelas ini tidak halal untuk Anda, kelebihan dana tadi. Cuman masalahnya pengembalian dana bagaimana? Ini uang negara kan ya? Setahu saya sekarang ada rekening Kementerian Keuangan untuk pengembalian uang negara. Ada kan ya? Ada, setahu saya sekarang ada. Coba Anda cari tahu di internet, setahu saya belakangan ada. Kembalikan ke negara. Mungkin dengan transfer tanpa menyebutkan nama, instansi, segala macam. Yang penting kembali ke negara. Ya, kalau memang itu tidak ada, berikan kepada penelitian yang sama. Kapan Anda dapat penelitian lagi atau teman dapat penelitian lagi, ya berikan kepada dia untuk mengurangi bila terjadi defisit dalam anggaran dia. Atau itu berarti juga kita boleh menabung untuk penelitian berikutnya begitu Ustaz? Kalau itu tadi setelah kalau tidak ya, ada yang pertama ada, tadi. Ya, ya. Kalau ada yang pertama secepatnya kembalikan. Kalau tidak ada berarti bisa diberikan kepada yang sama, tapi bukan menabung untuk Anda. Iya, menabung untuk kegiatan penelitian berikutnya juga. Bukan secepatnya. Ada sekarang teman yang ajukan penelitian, bilang ke dia ini ada uang saya, Anda anjukan umpamanya penelitian dia berjumlah 400 juta. Ini ada kelebihan 50. Ajukan 3,5 saja, ini ambil 50 buatmu. Kalau dia berbohong, Anda sudah selesai urusan Anda dengan Allah. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Pertanyaan berikutnya atas nama Pak Mulyono. Penanya atas nama Pak Mulyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mulyono dari Bantul. Pertanyaannya, bagaimana Pak Ustadz kalau aliran dana pendidikan atau sekolah itu dari bank konvensional yang berstatus riba, apakah produk dari pendidikan jadi haram semua, termasuk yang ada di Indonesia ini? Apakah ini juga yang menjadikan Indonesia menjadi negara terkorup di dunia? Nah, ini karena bank konvensional masih menerapkan riba. Monggo. Allah barik. Spesifik pertanyaannya maksudnya Bapak beasiswa dari lembaga keuangan atau CSR yang diberikan kepada sekolah-sekolah atau apa? Penyimpan rekeningnya. Rekening sekolah atau rekening guru atau rekening? Wallah ta'ala. Setahu saya PNS harus membuka rekening riba gitu kan ya. Gajinya bisa melalui bank syariah. Hah? Gajinya payroll di bank ribawi kan ya. Iya atau tidak? Hah? Berarti dia harus buka rekening. Dia yang bukakan atau pihak lembaga yang bukakan rekening? Sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri berarti dosanya dia. Cuman masalahnya sekarang, kalau dalam keadaan terpaksa, di mana pihak pemberi, pembeli jasa yaitu pihak pemerintah tidak akan mengirimkan hak dari PNS ini, dari PNS sekolah, guru ini dan pengelola sekolah kecuali melalui rekening riba, dia tidak berdosa yang PNS tadi. Kenapa? Kan darurat, akan hilang hak uangnya ya bila dia tidak membuka rekening tadi. Ini sepakat para ulama dunia, ini namanya darurat. Kan darurat tadi untuk mengangkatkan hilangnya nyawa, harta. Ini hilang gajinya kalau tidak buka rekening riba. Ya. Maka setelah uang masuk ke rekening, gaji masuk ke rekening, itu sudah tidak ada darurat lagi. Harus dia mas ambil di hari yang sama atau kapan yang memungkinkan dia untuk mengambilnya, atau dia transfer ke rekeningnya yang di bank syariah dan ditinggalkan sisa saldo minimal agar tidak tertutup. Tidak ditutup. Apakah itu menyebabkan negara ini korup? Pasti setiap maksiat yang dilakukan, yang dipaksakan, akan menyebabkan azab dari Allah. Bentuknya bermacam-macam. Mungkin bisa berbentuk korup, bisa berbentuk gempa, bisa berbentuk gunung meletus. Yang jelas Rasulullah mengatakan, "Iza zahara zina wal zina wal riba fi qaumin faqad ahallu bi adzab min Allah." Bila perbuatan zina dan riba menjadi mengejala di sebuah kaum, sebuah masyarakat, sebuah komunitas, perbuatan dosa, dua dosa ini mengundang azab Allah. Terkadang azab Allah itu azab berbeda dengan nikmat turunnya. Kalau nikmat turunnya tidak kepada semua manusia, tetapi azab turunnya rata. Kepada pendosa dan tidak pendosa pun akan terkena. Kemudian masing-masing dibangkitkan oleh Allah tergantung niat mereka. Cukup Pak ya. Baik, ini kita memasuki pertanyaan terakhir untuk sesi ikhwan. Kemudian sebelum penanya terakhir ini bertanya di sesi ikhwan, silakan akhwat untuk bersiap-siap. Tiga penanya dari akhwat atas nama Tria, Umu Abbas dan Umu Naufal atau Fia. Bersiap-siap mendekat ke stand mic atas nama Tria, Umu Abbas dan Umu Naufal atau Fia untuk bertanya di sesi kedua pertanyaan akhwat. Dan sekarang sesi dua pertanyaan ikhwan, penanya terakhir atas nama Abu Habibi dari Pekalongan. Silahkan Pak, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ahi moderator, kalau pertanyaan saya yang pertama berbeda dengan yang ada di kertas karena saya menyesuaikan dengan keadaan. Begini Ustadz, menyambung Bapak yang tadi pertama, kalau Bapak masalah bos atau dana bos, Bapak tadi selaku dari instansi sekolah, kalau saya dari pihak toko. Jadi saya pihak toko, tapi saya ada hubungan dengan toko. Pendidikan. Iya, toko, apotik Ustadz. Ya, jadi begini Ustadz. Saya punya apotek yang alhamdulillah banyak guru belanja tempat saya untuk kebutuhan di sekolahnya dengan apa pengelolaan dana bos. Nah, kemudian setelah saya buatkan nota, belanjanya banyak di atas 1 juta, 2 juta, bahkan sampai hampir yang 5 juta sekali belanja. Kemudian saya buatkan nota. Setelah nota selesai, dia minta nota kosong. Nah, saya bertanya, untuk apa? Nah, saya pikir ini banyak terjadi. Saya tanya, untuk apa ibu atau bapak nota kosongnya? Beliau menjawab, seperti yang dikatakan bapak tadi, bahwa kami juga harus membayar pajak yang jumlahnya tadi disebutkan dengan bapak tadi, sejumlah itu. Kemudian, karena saya takut ibu ini berbohong atau memanipulasi nota kosong yang saya berikan, kemudian saya tawarkan, bagaimana jika saya buatkan saja? Jadi, nota dari kami isi gitu, tidak kosong. Nah pertanyaannya, apakah ibu tuh ngeyel ngotot gitu saat untuk minta kosong, apakah saya tetap kasih nota kosong itu atau saya katakan ya sudah bu tidak usah belanja di tempat saya begitu? Saya setuju yang terakhir. Begitu ya. Ya kalau tidak Anda membantu mereka berbuat maksiat. Tapi ternyata kata bapak tadi kan memang kenyataannya mereka harus bayar pajak sebesar itu. Kan bisa dibuatkan di sana harga sekian, PPN sekian. Oh gitu, itu yang saya tawarkan, tapi mereka kebanyakan tidak mau, Ustaz. Iya, dia memang pengen berbohong. Iya. Kalau Anda ya, setuju, ya, berarti Anda membantu kebohongan tadi. Subhanallah. Baik, 210 km saya tempuh ke sini untuk bertanya itu aja, Ustaz. Karena Allah banyak Allah sekali pelanggan saya, dan selama ini ada yang saya beri, ada yang berkelahi dulu dengan saya, begitu, Ustaz. Alhamdulillah. Terus satu lagi maaf pertanyaannya yang nyambung tadi, saya juga seorang dosen. Apakah dengan demikian kemudian rezeki Anda berkurang? Tidak, Ustaz. Ya tidak, betul. Banyak orang takut untuk berbuat benar. Takut rezekinya berkurang. Dan dia siap berbuat maksiat agar dia pikir dengan itu dia meraih rezeki yang lebih banyak. Tidak ya, salah Anda berpikir. Saya sering menceritakan salah seorang ikhwan yang dia berdagang emas. Setelah dia belajar bahwa jual emas itu tidak boleh kepada laki-laki, ketika ada seorang orang kaya datang ke tokonya dia dan dia lihat-lihat emas itu, dia coba, dia pakai, dia potret-potretin. Lalu langsung dia bilang oleh pedagang ini, kata dia, "Pak, ini emas mau bawa pakai?" "Iya." "Mohon maaf pak, toko saya tidak menjual emas kepada laki-laki." Kira-kira apa yang terjadi? Orang kaya tadi marah-marah lah. Selama ini gak ada yang pernah melarang dia. Sekarang ada yang toko emas melarang. Kayak gak butuh uang. Ya, dia marah-marah, mencak-mencak, dia dapat itu semua orang lain lihat ke toko dia. Ya, tapi dia tetap istiqomah. Ya, lalu kata dia, "Alhamdulillah Ustaz, orang itu setelah dia menahan saya, menahan sakit hati betul-betul," kata dia, "ini bagian mungkin dari jihad saya dalam berdagang emas Ustaz," kata dia. Si orang kaya tadi pergi. Setelah pergi 1/4 jam datang. Dia lihat-lihat lagi, "Pak, saya mau yang itu untuk anak perempuan saya, Pak." Hilang rezekinya. Lebih mahal yang dibeli untuk anak perempuan daripada yang tadi, yang untuk laki-laki tadi. Tidak akan hilang rezeki. Kata dia, "Allah Maha Kaya Ustaz." Orang banyak beranggapan kalau kita taat kepada Allah, itu rezeki kita menjadi berkurang dan hilang. Tidak, malah akan ditambah oleh Allah. Setiap tahun dia berzakat enggak kurang dari 1 kilo emas. Ini sebagai bahan pertimbangan kepada kita bahwa rezeki kita diberikan oleh Allah bukan karena maksiat kepadanya, malah sebaliknya. Rezeki kita diberikan oleh Allah Azza wa Jal adalah karena ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jal. Ya Ustaz, sebenarnya saya juga pernah diperlihatkan sama Allah begitu Ustaz. Jadi bahwa ketika itu ada seorang guru itu bertanya kepada saya mau belanja di tempat antum sekitar 2 juta lebih, dia bilang itu, tapi saya minta nota kosong. Saya katakan, "Maaf, saya tidak memberikan nota kosong." Kemudian dia pergi. Ya sudah, saya ikhlas. Berarti belum rezeki si saya. Tapi setelah itu, hari itu Allah berikan omset yang berlipat-lipat ternyata. Alhamdulillah. Ya. Satu lagi, saya berharap terus terjadi begitu kali ya. Ya, mudah-mudahan. Tapi saya sudah kasih pasang tulisan, "Maaf, tidak menerima nota, memberikan nota kosong." Bertakwalah kepada Allah, saya berikan seperti Masya itu. Masya Allah. Ya. Dan alhamdulillah itu bisa dituru juga sama teman-teman. Allah. Satu lagi Ustaz, mohon izin. Saya juga saya dosen di sebuah universitas swasta dan saya membimbing skripsi atau karya tulis mahasiswa, dan saya tahu kalau mereka memberikan hadiah kepada saya haram, saya tahu. Tapi biasanya saya siasati, nanti disimpan dulu, berikan kalau sudah lulus ya gitu Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Itu aja Ustaz, jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini ada kesepakatan atau tidak? Tidak. Ya, ya saya suruh simpan. Setelah dia lulus Anda tagih. Hei, janjian dulu mana? Tidak, saya tagih Ustaz. Tapi biasanya mereka ingat sendiri datang ke rumah. Ya, asyik. ya. Jangan Anda katakan, lebih baik Anda katakan kepada dia, kau sekarang mahasiswa, miskin, susah orang tuamu. Jangan berikan seperti ini. Nanti kalau kau sudah kaya raya, pengen berhadiah dan segala macam, enggak ada masalah. Kan enggak jadi pun enggak ada masalah. Ya, baik. Kalau memang lihat hadiahnya memang menggiurkan sekali semua. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena seperti ini, seperti yang saya katakan tadi, kebanyakan yang mengajarkan orang-orang koruptor itu adalah para guru-guru dan para dosen di pendidikan. Saya juga dosen magister ekonomi syariah. Bila mahasiswa-mahasiswa bimbingan ke saya, kalau mereka membawa oleh-oleh dari kampungnya, oleh-oleh biasa maunya keripik atau apa, satu atau sekian, itu biasanya saya tantang dia. Ustaz, ini sedikit oleh-oleh dari kampung. Saya terima oleh-olehnya, tapi mohon maaf, nilai Anda saya turunkan. Lah, kok diturunkan Ustaz? Karena Anda menyogok dosen. Tapi kalau mau nilainya objektif, silakan ambil lagi oleh-oleh. Tentu enggak ada yang merugi dua kali kan ya. Dia ambil lagi oleh-olehnya. Alhamdulillah. Ya. Sehingga mengerti mereka begini seharusnya hidup. Kalau tidak, kalau saya terima ya mungkin dengan syarat seperti tadi atau lain-lain, atau ya sekedar buah tangan, apa salahnya kan gitu, nanti dia akan terbiasa ketika menjadi orang, ketika menjadi pejabat, dalilnya Ustadz Erwandi aja nerima, masa saya enggak nerima? Ya atau tidak? Maka terus mengalir dosanya kepada kita. Cuman gara-gara keripik dosa mengalir. Lebih baik kembalikan keripiknya dan seperti tadi, berikan nilai yang... Karena saya masih ingat ketika saya S3 di Kota Riyadh, itu di alhamdulillah di kampus Jamiatul Imam itu, ya, kampusnya para ulama Saudi Arabia, itu ketat. Sampai ada adik kelas saya dosen di program S3 di jurusan fikih, dibatalkan nilainya satu semester gara-gara ketahuan mencontek ketika ujian. Berarti selamanya tidak bisa lagi dia meneruskan S3 di sana. Pindah kampus kalau ingin masih jadi dosen. Kalau tidak, berubah fungsi menjadi karyawan. Dengan demikian muncul orang-orang yang jujur dan mendidik umat menjadi jujur, menjadi baik. Dan dampaknya itu berdampak kepada umumnya masyarakat. Bila di pendidikan-pendidikan tadi diajarkan mereka jujur. Di sana, kalau Anda memberikan kepada polisi uang damai, itu resikonya jadi panjang. Anda akan didenda sekian puluh ribu real, sekian puluh juta, dan polisi yang melaporkan ini mendapat reward dari negara. Kalau Anda terima pelanggaran, itu tidak ada konsekuensi apa-apa kecuali bayar paling 300 real, paling tinggi 1000 real. Dan tidak ada berhubungan dengan pengadilan dan kepolisian dan tindakan pidana. Karena di sana menyogok aparat itu adalah tindakan pidana. Ya. Maka ini yang menyebabkan ya negara, sebuah masyarakat menjadi maju, dimulai dari pendidikan, dimulai dari setiap kita. Baik muridnya, baik dosennya. Jangan pernah meremehkan hal seperti ini. Wallahu a'lam. Sudah jam 11, berarti selesai. Akhwat masih ada 3 pertanyaan. Silakan sekali sampaikan. Antum bacakan aja, kalau tidak jelas mungkin orangnya yang... Baik, karena keterbatasan waktu, kami bacakan saja pertanyaan dari akhwat. Ini pertanyaan dari saudari Tria Ustaz asal Jogja. Pertanyaannya adalah, apa hukumnya mendapat beasiswa LPDP? Itu beasiswa itu dari uang riba kan ya? Iya kan atau tidak? Sosial dari uang riba. lihat kondisi Anda. Mampu atau tidak Anda melanjutkan pendidikan tadi tanpa beasiswa itu? Kalau Anda mampu, haram Anda terima. Kalau Anda tidak mampu, boleh Anda terima dengan syarat mata kuliah atau spesiasi yang Anda ambil atau perkuliahan yang Anda ambil bermanfaat untuk umat. Ya, kalau sekedar bidang-bidang yang tidak bermanfaat untuk umat, jangan. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari Ummu Abbas asal Jogja. Pertanyaannya adalah, orang tua saya bekerja sebagai guru. Saat merekap nilai ujian tengah semester atau akhir semester, beliau meminta tolong saya untuk memasukkannya ke Excel. Kemudian beliau menyuruh saya untuk menambahkan nilai bagi anak-anak yang kurang dari nilai minimum. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Apakah ada hak guru melakukan hal itu? Ada. Ada yang guru di sini? Apakah berhak guru menaikkan nilai anak yang tidak memenuhi standar? Dia akan menzolimi anak-anak yang lain. Kalau dia naikin, naikin seluruhnya. Berarti yang dapat 10, kasih 11. Sehingga laporannya aneh, kok ada yang 11 ini nilainya? Karena yang lain naik. Kalau yang lain naik, yang 5 jadi 6, yang 7 jadi 8, yang 9 jadi 10, yang 10 gak naik, Anda berdosa kepada yang 10. Naikkan jadi 11 dia. Ternyata aneh itu urusan Anda. Ya, ini bagian dari jujur tadi. Kalau dia memang nilainya 5, kasih 5. Dia enggak naik, bukan berarti orang yang gagal sekolah gagal hidup, tidak. Berapa banyak orang yang gagal sekolah dan menjadi sukses hidupnya. Kalau andai dia terus sekolah, dia mungkin menjadi karyawan, tapi karena dia gagal, dia menjadi mungkin pengusaha, mungkin peneliti, dan mungkin yang lain-lain yang bermanfaat bagi hidupnya. Ini yang perlu kita tanamkan kepada murid-murid dan anak-anak kita, bahwa sekolah bukan segalanya. Sehingga tidak menyebabkan dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal untuk mendapatkan nilai tadi. Salah kita mendidik anak-anak. Kita anggap anak yang nilainya kecil itu adalah anak yang gagal dalam hidup. Tidak. Banyak anak-anak yang sukses dan manusia yang sukses, ya, dengan keterbatasan nilainya di sekolah tadi. Coba lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman kuliah Anda, teman-teman belajar dahulu, yang mungkin nilainya jauh di atas Anda, tapi mungkin rezekinya sekarang mungkin sama atau di bawah Anda, atau mungkin juga di atas Anda. Tapi yang jelas, tidak ada hubungan rezeki dengan nilai. Tidak ada hubungan kesuksesan dengan nilai. Sehingga anak-anak itu tidak menjadi menjadi sebuah tuntutan yang harus dia penuhi masalah nilai tadi. Nak, kalau kau tidak lulus, jangan panggil bapak lagi bapak. Panggil aja kakek. Ya, siapa-apa ini Anda sebagai orang tua. Harusnya Anda tanamkan, nak, kau belajar semaksimal mungkin. Ya, tidak lulus, Allah sudah mengaturnya, mentakdirkannya. Berarti, engkau mungkin ditakdirkan oleh Allah menjadi orang kaya raya, bukan menjadi karyawan, bukan jadi pejabat. Sehingga, anak-anak itu memandang hidup bukan semata-mata dengan prestasi di sekolah. Banyak orang-orang yang sukses prestasi sekolahnya gagal dalam hidup. Saya sewaktu kuliah di Libya, ada tetangga yang dia ngambil teknik kimia S1 di Jepang. Pulang setahun di sana, dia mengatakan, Jepang subhanallah. Hari pengumuman nilai itu di lantai 8 ada anak Tiongkok yang terjun dari lantai 8 mati. Selama ini nilainya setiap semester perfect 5/5 atau 4/4, sekarang kurang dari itu. Sehingga menganggap hidupnya gagal. Dan dia langsung mengakhiri hidupnya, memang gagal kalau gitu hidupnya. Langsung mati dia. Ada guna pintar ini? Ada guna jenius ini? Enggak ada gunanya ya. Enggak sukses berarti dia hidup. Ya, karena dia menganggap kesuksesannya di situ. Lihat seorang muslim yang percayakan takdir Allah. Ketika dia gagal di sini, dia yakin bahwa Allah menghendaki yang sesuatu yang lebih baik kepada dirinya yang dipilihkan oleh Allah Azza wa Jal. Bersabarlah. Tunggu kemudian kesuksesan dari Allah yang jauh lebih baik daripada kesuksesan dalam pendidikan tadi. Terakhir. Pertanyaan terakhir Ustaz dari Ummu Naufal, Condong Catur. Beliau bertanya, dalam pengelolaan sekolah yang berkepemilikan tunggal, artinya cuma satu pemilik saja, di mana sekolah tersebut terdiri dari beberapa cabang, sebanyak 3 cabang. Sekolah apakah tunggal, kepemilikan tunggal maksudnya apa ini? Satu orang pemilik gitu Ustaz. Berbentuk apa ya? Santo PT? Kurang tahu ini Ustaz. Atau kita panggil? Boleh. Silahkan mungkin Ummu Naufal bisa lebih menjelaskan pertanyaannya. Silahkan Ummu Naufal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah dibacakan tadi, saya seorang pendidik yang bekerja di sebuah sekolahan yang kepemilikannya tunggal. Maksud tunggal itu apa Ibu? Milik pribadi. Bisa jadi, sekolah atas nama milik bukan, pribadi? Bukan milik yayasan ataupun pemerintah. Oh, sebentar, perizinan sekolah bisa atas nama pribadi? Kurang tahu Ustaz, tapi ini kepemilikan tunggal. Sekolah ya. Bisa atas nama PT, CV, bisa? Gak bisa kan ya? Harus yayasan. Ini kan pendidikan ya? Semacam pendidikan non-formal, kependidikan anak usia dini Ustaz. Non-formal. Dan kita punya 3 cabang sekolah yang masing-masing agak berjauhan tempatnya. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, dalam masing-masing cabang sekolah kita kan ada pemasukan dari wali santri. Kemudian yang ingin saya tanyakan, apakah bagaimana statusnya kalau misalnya pemasukan dari cabang sekolah yang satu dipakai untuk pengembangan di cabang sekolah yang dua atau sebaliknya untuk biaya operasional cabang yang lain? Pada dasarnya tidak ada masalah, karena kalau akadnya satu, apa namanya tadi, satu bulat satu akad segini, terserah dia, itu menjadi hak milik dia uang tadi. Mau digunakan untuk sekolah lain, mau digunakan kebutuhan pribadi dia, kok masalah, tidak ada masalah. Cukup? Cukup Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair pada Ustaz Erwandi yang sudah menjawab sedemikian banyak pertanyaan. Semoga memberikan manfaat dan faedah buat kita semua dan bisa kita amalkan dalam keseharian untuk bisa lebih baik dan lebih meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bagi ikhwah yang tadi sudah bertanya dan menyampaikan pertanyaannya, silahkan mengambil hadiah di panitia, lalu kemudian nanti malam ba'da maghrib insyaallah, diharapkan sudah sholat maghrib di Masjid Kampus UGM, akan diadakan lagi kajian bersama beliau Ustaz Erwandi dengan moderator Ustaz Aminur Bait, membahas tema seputar riba membunuhmu. Dan besok siang di Masjid Suciati Saliman insyaallah akan membahas tema tentang halal haram bisnis online. Semoga kita dimudahkan untuk bisa mendatangi kajian-kajian safari dakwah beliau selama di Yogyakarta. Dan kami umumkan kepada peserta kajian untuk keluar pintu atau membawa kendaraannya menuju arah timur ya. Pulang nanti menuju arah timur karena sudah dibuka portalnya untuk memudahkan akses. Dan demikianlah kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua dan terima kasih atas kehadirannya. Semoga menambahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.